mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar, seluruh urat-urat kita masih bisa mengalir di dalamnya darah, otot, daging dan masih melengket di tulang, di dalam tulang masih ada sumsum yang akhirnya membuat tidak keropos, dan segala macam nikmat yang sangat besar di dalam tubuh kita yang tidak bisa dihitung, juga oksigen di luar tubuh kita yang tidak ada batasnya, setiap saat bisa dihirup sehingga kehidupan bisa berputar, air yang melimpah untuk segala kebutuhan, mandi, membersihkan diri dari najis, minum segala macam buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya melimpah. Maka sangat wajar kalau kita sering memuji Tuhan kita, alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah, akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmat kepada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia sering membacakan salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan bahasan masalah sirah. Dan kita masih berkisar di perang Ahzab. Walaupun sudah kita panjang lebar menjelaskan tentang perang Ahzab ini, yang merupakan jamak daripada hizb yang berarti kelompok-kelompok, dan Allah turunkan surah yang diberikan nama dengan Ahzab karena pentingnya peperangan ini, di mana kepala suku Bani Nadhir, Huyai bin Akhtab, mengajak juga teman-temannya dari suku Kainuqa, dua suku Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, mengajak seluruh suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab untuk memerangi Madinah dan memilih Quraisy sebagai pimpinan perang tersebut. Terkumpullah 10.000 orang menyerang kota Madinah, dan akhirnya dibuatlah oleh Nabi SAW sesuai dengan saran dan nasihat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, membuat parit. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang peperangan tersebut. Kita bukan sedang membahas kembali perang Ahzab, tapi kita melihat setelah perang Ahzab, maka rentetan sejarah Nabi SAW sampai belum meninggal, ternyata efek daripada perang Ahzab. Efek daripada perang Ahzab. Selama ini kota Madinah belum pernah diserang seperti diserangnya Ahzab. Banyak sekali suku-suku Arab yang ikut partisipasi, Lihyan, kemudian suku Gatafan, Bani Sulaim, Bani Bakar, banyak sekali dari suku-suku ini yang partisipasi, termasuk Yahudi-Yahudi yang ada di Khaybar. Maka Nabi SAW ingin pada saat berhasil Allah SWT berikan kemenangan pasukan Ahzab, mereka dihantam dengan badai, dengan tofan, dengan angin yang kuat sehingga berantakan semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan juga masuk Islamnya Mas'ud ibn Na'im yang akhirnya membuat kacau pasukan Ahzab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Dan ini satu hal yang harus setiap muslim ketahui. Dalam agama kita ada jihad pertahanan, namanya jihad difa. Kalau kita lagi diserang, kita bertahan, berusaha mempertahankan hak kita, dan kalau kita mati terbunuh, mati syahid. Juga ada jihad ekspansi, membentuk pasukan untuk menyerang wilayah-wilayah orang non-muslim agar mereka masuk ke dalam Islam. Ini juga sudah saya jelaskan, bahkan ini jihad yang ditingkatkan oleh kaum muslimin sekarang. Tetapi ada satu hal yang saya ingin titik beratkan dengan jihad difa namanya, jihad pertahanan. Jadi dalam Islam dianjurkan dari sejarah Ahzab ini, Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kepada kita sebuah strategi perang. Kalau seandainya wilayah muslim, sebuah wilayah muslim diserang, seperti kasus di Madinah diserang pada saat itu, dikeroyokin, dan berhasil mempertahankan diri karena Ahzab tidak bisa masuk. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan juga tentang pengkhianatan suku Quraidah, suku Yahudi yang masih ada di Madinah. Akhirnya mereka berkhianat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka dengan terbunuhnya atau akan dibunuhnya, terbunuhnya 700 dari orang prajurit personil perang mereka di tangan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang juga terbunuh syahid pada saat terjadi perang Ahzab. Namun setelah suku Quraidah dihukum atas keputusannya, di mana Nabi SAW sepakat dengan kaum muslimin untuk memberikan keputusan di tangan Sa'ad ibn Mu'ad. Tentu setelah jihad pertahanan ini, dan kalau kaum muslimin berhasil mempertahankan, misal Indonesia diserang, ini misal contoh, dan ini wilayah Islam diserang oleh orang non muslim, kita bertahan menangkis serangan, kita coba menyerang, dan setelah itu ternyata pasukan musuh mundur, mereka gak lanjutin lagi, mungkin sudah merasa terlalu lama mengepung, mungkin terlalu banyak biaya yang keluar. Di dalam agama kita dari sejarah perang Ahzab, orang Islam tidak boleh diam pada saat itu. Jangan karena musuh sudah pergi, kemudian mereka, ya sudahlah, berarti sudah aman sekarang. Bukan begitu. Ajaran dalam agama kita, kita harus menghukum orang-orang yang menyerang kita. Ini penting sekali nih. Ini pelajaran dari perang Ahzab. Dan pada hari ini kita akan lihat Nabi SAW sangat gencar menyerang setiap suku yang berusaha terlibat dalam perang Ahzab. Tidak tinggal diam. Begitu Ahzab bubar, langsung bermula dari penyerangan suku Quraidah yang berkhianat. Sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Pada saat Ahzab sudah bubar, maka Nabi SAW pulang ke rumahnya. Pada saat beliau menanggalkan baju perangnya dan berusaha untuk mandi, tiba-tiba Jibril AS datang dan mengatakan, "Hai Muhammad, apakah kalian sudah melepaskan baju perang kalian? Kami dari kalangan malaikat tidak melepaskannya sampai kami menaklukkan suku Quraidah." Maka Nabi SAW pun segera keluar dari rumahnya, kemudian mengiklankan kepada para sahabat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia sholat asar kecuali di suku Quraidah. Lalu dikepunglah Quraidah tersebut, lalu kemudian mereka takut kepada kaum muslimin setelah dikepung sekian lama, lalu akhirnya mereka tunduk dihukum Nabi SAW dan ditunjuk, diberikanlah kepada Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar, untuk menghukum mereka, dan dia mengambil keputusan untuk semua laki-lakinya dibunuh. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada beberapa pelajaran yang kita juga perlu ketahui dan perlu kita garis bawahi dari perang Ahzab dan perang Quraidah. Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, tapi saya reviewkan. Terbongkarnya kedok kaum munafikin, karena di perang Ahzab pada saat itu kaum munafikin tidak mau ikut-ikutan gali parit, mereka tidak mau ikut-ikutan membela Madinah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka dalam banyak ayat Al-Quran, dan sudah saya bacakan juga yang lalu. Yang kedua, kekalahan Quraisy selamanya mulai perang Ahzab, karena mereka pasukan yang paling besar pada saat itu, dan mereka lah yang memimpin, dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka kata Nabi SAW setelah perang Ahzab selesai, setelah hari ini hadis yang mulia, kita lah yang akan memerangi Quraisy, dan mereka tidak akan pernah bisa memerangi kita lagi. Udah gak mungkin. Ini sudah keputusan dari langit Allah Azza wa Jal menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah tidak akan pernah Quraisy punya kekuatan setelah hari itu lagi. Yang ketiga, terbunuhnya dari muslimin 5 orang, Anas ibn Aus, Abdullah ibn Sahab, Tufail ibn Nu'man, Tha'labah bin Ganamah, Ka'ab ibn Zaid, dan yang terakhir Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum. Jadi dengan peperangan yang luar biasa itu, korban yang mati sedikit sekali. Jadi hanya sekitar 5 orang dari muslimin dan 3 orang dari orang kafir, pasukan Ahzab. 3 orang kafir itu Munabbih bin Uthman bin Abduddar, Amr bin Wud dan Nawfal bin Muawiyah. Ini tentu juga sudah kita jelaskan bagaimana proses matinya orang-orang kafir ini. Tapi yang jelas pelajaran juga di sini, orang kalau masuk di kancah peperangan jihad, kalau bapak-bapak terutama ikut di jihad suatu waktu, enggak usah khawatir dengan mati. Pertama, mati itu tidak akan terjadi kecuali memang ajalnya tiba. Tanpa ajal enggak bakal mati. Yang kedua, orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang paling ikhlas, paling ingin mati memang pada saat itu. Baru Allah SWT matikan. Makanya sudah jadi sejarah, sejarah kita dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat nanti, pasukan jihad pasti yang mati lebih sedikit daripada yang hidup. Lebih sedikit, jumlahnya sedikit sekali yang mati syahid, karena orang yang paling ikhlas saja. Kemudian juga pelajaran yang keempat adalah kekalahan mutlak kaum Yahudi, karena mereka semuanya dikeluarkan dari kota Madinah setelah mereka tadinya tinggal di Madinah bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Kemudian yang kelima, sejarah mengajarkan kepada muslimin untuk bersiap dalam jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tidak, maka pastilah pasukan musuh akan menyerang setiap saat. Jadi tidak boleh umat Islam laleh nih, nggak boleh. Kita harus punya keterampilan-keterampilan perang, olahraga, gitu kan? Keterampilan bela diri, keterampilan menggunakan senjata, pedang, sekarang mungkin senjatanya digunakan oleh militer, minimal punya informasi. Karena memang sudah sejarah kita, sejarah manusia dan sejarah juga Islam, bahwasanya kalau kaum muslimin tidak punya kekuatan militer, pasti akan ditindas. Subhanallah, setiap negara yang ada mayoritas muslim, tidak pernah pemimpin muslim membantai orang muslim, tidak pernah. Tapi sudah menjadi sejarah manusia, di negara yang kita minoritas pasti kita dibantai. Karena umat Islam gak buat masalah, gak pernah buat masalah umat Islam. Sholat, gak ada ribut-ributan, gak ada umat Islam. Kalau ada satu dua orang syad, artinya orang itu keluar dari jalur yang penilaian umumnya. Kalau kaum muslimin tidak mau, mau cuma ibadah, dia sudah tahu hukum-hukum Tuhan, dia jalankan. Jadi memang kita gak boleh tinggal diam dengan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iddu mastata'tum min quwwah. Kalian harus punya persiapan, memiliki kekuatan semampu kalian untuk melawan, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwahum. Untuk kalian menakut-nakuti dan mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Jadi harus punya keterampilan untuk itu. Tidak boleh tinggal diam. Bahkan fatwa ulama mengatakan mestinya setiap negara yang pemimpinnya muslim, mayoritas muslim, harus ada wajib militer. Mestinya. Sayangnya Indonesia kita gak jalankan itu ya. Negara-negara lain ada wajib militer. Kalau saya gak salah, Malaysia itu ada wajib militer ya. Ada beberapa negara-negara memang yang punya wajib militer, harus ikut 1 atau 2 tahun tuh. Semua warganya laki-laki, tamat SMA kah atau tamat S1 kah, pokoknya wajib jadi ikut militer. Jadi setiap kali, setiap saat negaranya diserang, semua warganya yang laki-laki siap ikut berperang. Itu mesti terjadi. Dan itu sudah peraturan internasional kok, bukan kita buat-buat gitu. Semua negara-negara di Eropa itu enggak ada yang tidak wajib militer. Mereka wajibkan itu kepada seluruh warga laki-lakinya, gitu kan. Dan ini kita harus ketahui, sejarah sudah memberikan kepada kita pelajaran. Kemudian yang keenam pelajarannya adalah kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wa Jalla. Ini sudah sejarah kita. Selalu pasukan jihad lebih sedikit jumlahnya, lebih sederhana senjatanya, itu sudah biasa. Itu bukan hal yang baru, sudah biasa. Dari dulu, dari tahun 1948 pada saat Israel, orang-orang Yahudi masuk ke Palestina, kalau mau dihitung sampai ke sekarang itu sudah berapa tahun? Apa yang mereka bisa lakukan? Mereka hanya mendirikan tembok, masih banyak orang Palestina. Bahkan Israel sendiri pun mereka tidak bisa berlepas diri dari orang-orang Palestina. Mereka enggak bisa. Mayoritas pekerja di Israel sekarang orang Palestina. Yang kerja di pabriknya, yang kerja di restorannya, orang-orang Palestina semua. Dan mereka pada saat mendirikan negara Israel itu ada warga-warganya yang orang Palestina. Memang karena mereka tidak bisa, jumlahnya mereka kecil, sedikit. Maka kita lihat di sini umat Islam, walaupun kekuatan musuh itu besar, tidak bisa mereka mengalahkan kaum muslimin. Buktinya dengan lemparan batu tidak pernah habis tuh orang Palestina. Dan sampai sekarang sejarah mencatat buat kita, populasi perkembangan di Palestina dengan Israel, dua wilayah yang berdekatan sekarang, itu 1:3. Ada sebagian ahli sosial mengatakan 1:4. Jadi 1 Yahudi lahir, ada 3 atau 4 Muslim yang lahir. Jadi jauh sekali. Jumlah umat Islam di Palestina 2,5 juta. Jumlah orang Yahudi itu 600.000, 650.000. Makanya mereka tidak berani kalau serang 1 lawan 1. Mereka tidak berani tuh. Jumlahnya terlalu banyak umat Islam. Sekarang kalau ada orang Yahudi masuk ke Masjid Aqsa, mau mengganggu umat Islam, sama anak-anak Muslim ditusuk, dibunuh, mati. Maka si Yahudi datang, kemudian mengejar 1 orang itu, minta kepada orang Palestina, kasih itu yang bunuh kita. Itu aja yang dihukum sama dia. Dia gak berani serang semuanya. Itu yang dia bisa lakukan. Kalau dia sudah dapat siapa yang bunuh, mereka berhenti, tidak berani menyerang. Kenapa mereka tidak habiskan sekalian Palestina? Kenapa gak dihabisin warganya? Kan ada bom nuklir, ada bom atom, ada macam-macam. Gak pernah tuh, gitu kan? Jadi sejarah memberikan pelajaran kepada kita, sejarah manusia, sejarah agama kita, selalu kekuatan musuh itu kuat, besar, tapi tidak bisa mengalahkan umat Islam. Kemudian yang ketujuh, pentingnya strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan kemenangan. Jadi bukan berarti umat Islam dijanjikan kemenangan kemudian kita tidak usah ikhtiar. Enggak, strategi perang. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW sempat negosiasi dengan suku Gatafan, yang pada saat itu Nabi SAW mengundang mereka, mereka melewatin parit, diizinkan, kemudian Nabi SAW negosiasi. Bagaimana kalau kalian bubar saja, khusus Gatafan karena jumlahnya banyak, bubar aja. Kami akan kasih kalian hasil perkebunan kurma Madinah 1 tahun. Ambil aja, gak apa-apa. Tapi pergi dari sini, gitu kan. Pada saat itu, Gatafan menolak, gak mau. Maunya seluruh, ya, kalau tidak salah setengah hasil kebun kurma, dia mereka maunya seluruh. Negosiasi sama Nabi SAW tidak ketemu. Lalu kata Nabi SAW begini saja, kalaupun kita sepakat dengan poin tertentu, saya tidak akan ambil keputusan sampai pimpinan orang-orang Ansar Madinah Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah menyetujuinya. Waktu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz dipanggil, mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini strategi perang atau wahyu? Kalau strategi perang, kata Nabi SAW, ini strategi perang. Kata Nabi SAW, kata Sa'ad ibn Mu'adz, ya Rasulullah, kalau ini strategi perang, maka kami punya pendapat. Tapi kalau ini wahyu, kami gak punya pendapat. Kami akan ikutin. Kenapa sih gak salah kalau wahyu? Kata Nabi SAW, ini strategi perang. Kata Sa'ad, kalau begitu ya Rasulullah, ini suku Gatafan yang Anda janjikan hasil perkebunan kami. Sebelum Islam datang, mereka tidak pernah bisa mengambil 1 butir kurma di sini kecuali dengan membeli atau kami berikan. Gak pernah mereka punya kekuatan masuk di sini. Bagaimana bisa sekarang sudah Islam, kita sudah tahu ada mati syahid, ini agama benar, lalu kita mau menyerah seperti itu? Nabi SAW balik kepada suku Gatafan mengatakan, kalian sudah dengar keputusannya? Berarti gak ada sama sekali negosiasi. Tapi ini contoh ya. Jadi ada negosiasi dalam peperangan, ada ikhtiar, dilihat mana maslahat dan mudaratnya. Kemudian yang ke-8, kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengambil keputusan tepat saat, ya, tepat pada saat harus lembut dan tepat pada saat harus tegas. Ya. Jadi Nabi SAW tahu kapan beliau berlemah lembut dengan orang kafir dan menyuruh kita, dan kapan beliau tegas. Gitu kan. Kasuistik misalnya ada orang kafir, tetangga, muslim, keluarga yang belum masuk Islam, mereka tidak punya masalah, tidak buat masalah, tidak ada masalah, tidak, umat Islam tidak akan ganggu mereka. Didakwahin, itu pun kalau didakwahin mereka tidak mau, la ikraha fid din, gak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah menyerang umat Islam, menghina kaum muslimin, membentuk pasukan, nah ini lain ini, gitu kan. Ini harus butuh ketegasan. Kemudian yang kesembilan, Allah Azza wa Jalla mengajarkan pada kaum muslimin, dan ini yang penting sekali yang tadi saya bilang, pelajaran kita hari ini adalah menitikberatkan itu. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Kalian diserang, kalian boleh menyerang. Enggak boleh diam, gitu kan? Akan tetapi bila kalian bersabar, artinya tidak tergesa-gesa, karena sabar saya sudah pernah berikan definisinya, menerima takdir Allah kemudian ikhtiar. Jadi bisa segera spontan kita membalas, atau kita mengatur strategi dengan bersabar, mengatur waktu, mengatur strategi. Sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Jadi dari pelajaran Ahzab nanti kita lihat, tidak boleh seorang muslim atau wilayah muslim yang diserang oleh orang-orang kafir kemudian sudah berhasil memenangkan peperangan karena wilayahnya diserang, mereka gak boleh membiarkan orang-orang kafir itu begitu saja, harus dihukum. Ini nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW melakukannya. Yang ke-10, seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza wa Jal, dan salah satu sumber kebenarannya adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kita sudah punya sejarah, kita gak boleh lagi kayak orang yang tidak punya sejarah, kayak orang yang baru hidup sendiri. Kita ini kaum muslimin, kaum yang besar, kaum yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi. Allah sudah bilang ini. Semua yang syahadat, tidak ada perbedaan di antara kita kecuali dengan ketakwaan. Kata Nabi SAW, tidak ada beda antara Arab dengan Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Enggak ada bedanya. Siapa yang paling bertakwa, yang paling patuh, yang paling menjalankan hukum-hukum Allah, meninggalkan larangan, dia paling mulia di sisi Allah. Dimanapun di muka bumi dia hidup. Itulah Islam. Sab solat, mau orang Cina, mau orang orang Indonesia, mau orang Saudi, mau orang Amerika, solat sama, bersebelahan, sama semua syaratnya. Kita jelas, ya. Nggak ada dalam Islam masjid Jawa, masjid Sulawesi, Bugis, masjid Arab, nggak ada. Kita tahu di Kristen ada kan? Ada gereja Jawa, ada gereja ini, ada gereja itu. Kita nggak punya itu, nggak ada dalam Islam itu. Dan yang luar biasa pelajaran, dan ini saya tambahkan pada hari ini, pertemuan yang lalu belum saya sebutkan. Afwan, bisa merapat Pak, silakan merapat. Jadi yang datang telat masih bisa masuk. Sini juga Pak, silakan merapat. Saya dulu kalau belajar, saya gak mau jauh-jauh dari dosen. Pertama gak tidur, kena malu kalau dilihat. Yang kedua suaranya lebih jelas, gitu kan, lebih konsentrasi, banyak manfaatnya. Jadi jangan jauh-jauh. Pelajaran yang ke-11 dari pelajaran Ahzab, dan ya silakan ibu-ibu juga bisa merapat supaya yang belakang telat, kan ada hijabnya ya. Bila ada orang yang membenci Islam, sementara Islam kita yakini adalah pelajaran yang agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 19, sesungguhnya agama diterima di sisi Allah hanya Al-Islam. Siapapun yang membenci agama ini, kita gak usah peduli, gak penting buat kita itu. Ya sudah, dia benci, biarin aja dia. Dan kita akan berpegang pada agama ini sampai kita mati. Karena Allah SWT mengatakan juga dalam Al-Ma'idah 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam sebagai panduan hidupnya, tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang lain memang rugi, salah. Selain Islam itu salah, keliru. Allah mengcap mereka kafir, kita gak boleh ragu dengan itu. Jadi gak usah peduli orang mau benci atau senang sama agama Islam, kita gak penting buat kita. Kita enggak butuh simpatisan, kita enggak butuh merekayasa sesuatu, menghiasi ya, jalan-jalan kita misalnya dengan sesuatu yang hanya untuk menarik orang lain ke Islam. Apa adanya Islam itu? Memang hukum Allah begini ya begini. Haram-haram, halal-halal, udah itu. Orang suka silakan, orang enggak suka enggak masalah, enggak penting buat kita. Karena ini kebenaran, gitu kan? Dan yang agung sekali adalah surah Al-Ma'idah. Surah nomor 5 ayat 54 sampai 56. Renungi baik-baik ayat ini. Tadi sempat dibacain, subhanallah. Sebelum saya mulai tadi, saya sempat dengar ayat ini dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum an dinih. Siapa yang murtad dari kalian? Ada orang Islam keluar dari agama Islam ini. Dan saya titik beratkan, pegang kata-kata saya ini. Kalau ada yang murtad, enggak usah diurus. Enggak usah lihat, enggak usah sedih, biarin. Enggak perlu. Gitu kan? Dia murtad, dia tinggalin agama. Dia yang harus cari kebenaran, bukan kebenaran yang cari dia. Gimana caranya? Dia tinggalkan agama karena kejahilannya pasti, karena dia tidak tahu, mesti dia belajar. Kalau ada orang yang mau dakwahin, kasih buku silakan, tapi jangan merasa sedih seperti orang kebakaran jenggot. Biasanya ada orang, subhanallah, begitu ada satu orang murtad ribut. Oh, di Bekasi Barat ada yang murtad satu tuh. Terus yang ribuan muslimin yang lain yang belum sholat, yang belum tutup aurat, gak pernah diurus. Ya murtad diributin, untuk apa? Itu berarti dia gak butuh sama agama ini, agama ini gak butuh sama dia. Kebenaran gak butuh dengan orang-orang yang tidak membutuhkannya. Itu penting sekali. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dini, siapa yang meninggalkan agama ini murtad, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan kaum. Kaum ini istilah tiga orang ke atas. Artinya kalau ada satu orang murtad, Allah bilang saya akan ganti minimal tiga orang penggantinya itu. Yang akan menganut agama ini. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Adzillatin alal mu'minin. Mereka mulia dan bangga menjadi orang yang beriman, bergabung dengan orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin. Mereka mulia di depan orang-orang kafir. Enggak butuh dengan mereka. Gitu kan? Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka memperjuangkan agama ini, mereka berjihad karena tahu ini benar dan tidak pernah takut sama sekali walaupun sampai mati karena ini kebenaran. Ini ayat yang mulia sekali. Kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Jadi itu karunia dari Allah yang besar sekali. Oh, kalau ada yang murtad, Allah ganti mereka, enggak usah khawatir, gitu kan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu Maha luas dan Maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Wahai muslimin, saya bersumpah di masjid ini teman-teman sekalian, wallahi demi Allah, kehinaan yang terjadi pada seorang muslim atau komunitas muslim justru karena mereka meninggalkan agamanya, justru karena mereka bergantung pada orang-orang kafir. Bukan perkataan saya, perkataan Tuhan saya dan Tuhan anda. Allah SWT mengatakan di sini, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Tempat kalian bersandar, tempat kalian bekerja sama memohon sesuatu adalah Allah, Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yang mereka menjaga salatnya, wa yu'tuna zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ya rukuk. Wa may yatawallallaha wa rasulah, barang siapa yang menjadikan Allah dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sebagai tempat bersandar, bangga dengan itu, menjalankan apa yang sudah Allah terapkan dengan rasulnya, fa inna hisballahi humul ghalibun, kelompok itu pasti akan menang, gitu kan? Udah enggak mungkin tidak. Ini pelajaran sejarah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Hiduplah mulia dengan Islam, saudaraku. Banggalah dengan Islam itu. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. punya modal Islam saja itu sudah luar biasa. Kata Nabi SAW akan dikeluarkan dari neraka siapapun yang di dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Yang sudah sempat syahadat, sudah cukup menyelamatkan diri dari api neraka. Walaupun disiksa dulu karena ada dosanya, tapi sudah cukup itu. Itu sudah luar biasa, bobot yang luar biasa. Baik, kita masuk poin bahasan kita. Saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita setelah penyerangan ke Madinah besar-besaran perang Ahzab ini, 10.000 pasukan yang betul-betul ini koalisi yang besar sekali dari semua suku-suku yang ada di Jazirah Arab yang memang benci Islam, diprakarsai oleh orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, tepatnya kepala suku Nadhir yang bernama Huyai bin Akhtab, dan dikuatkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Dan subhanallah, sampai sekarang semua yang menyerang umat Islam pra otaknya ya, itu adalah orang-orang Yahudi semuanya. Dimanapun ada gerakan umat Islam diserang itu, di belakangnya Yahudi tuh. Dan sejarah sudah menceritakan kita itu. Orang-orang Yahudi ini kelompok yang mengaku pengikut Nabi Musa dan tahu benar kalau agama Islam benar. Mereka tahu betul bahwasanya Al-Quran benar. Mereka tahu betul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tahu kalau agama ini benar. Tapi mereka tidak mau ikut. Fanatisme saja. Nabi SAW mengatakan nanti kalau Dajjal akan dibunuh oleh Isa dalam hadis sahih. Kemudian Dajjal terbunuh, maka semua pasukannya dari kaum Yahudi menyebar di wilayah Palestina, di Israel sekarang. Mereka menyebar dan mereka berusaha sembunyi di belakang-belakang tembok, di atas batu, di bawah pohon. Dan semua batu dan pohon berbicara mengatakan, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Memang ini permusuhan antara Islam sama Yahudi ini sudah abadi ini. Enggak bisa lagi mereka, itu kalau ada orang Yahudi masuk Islam sudah luar biasa ini. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya ada 12 orang, ini hadis ya, Nabi yang bilang, kalau ada 12 orang Yahudi yang sempat beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking beratnya gitu. Enggak mungkin, mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau. Lalu apa kata Nabi SAW? Semua pohon dan batu akan berbicara mengatakan ini Yahudi, Muslim, bunuhlah dia. Kecuali pohon garkat. Ada satu pohon tidak bicara, yang diberikan istilah oleh para ulama hadis dengan pohon Yahudi. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, sekarang di Israel pohon terbanyak ditanam pohon garkat. Dan mereka mengeluarkan statement mengatakan pohon ini adalah pohon Yahudi. Karena tidak akan menunjuk nanti kalau ini Yahudi, bunuhlah dia. Jadi mereka tahu itu kebenaran, bayangkan. Jadi manusia yang paling bobrok, yang paling bodoh, yang paling harus diserang Yahudi. Emang enggak bisa. Ini harus dibunuh ini, enggak bisa lagi dibiarin manusia perusak. Ada buku mereka namanya buku protokol. Isinya itu kalau Bapak Ibu baca kaget. Strategi menguasai dunia. Mereka mengatakan semua selain Yahudi adalah budaknya Yahudi. Boleh ditipu, boleh dibunuh, boleh macam-macam. Makanya mereka boleh menggunakan strategi apapun untuk mengambil hak-hak manusia ini. Mereka menganggap dirinya mulia. Kebodohan. Fanatisme buta. Dan mereka lah ini sumber masalah di seluruh muka bumi ini. Yahudi sumber masalahnya. Makanya wajar tuh kalau Hitler dulu bunuh Yahudi tuh, ya Hitler sadar tuh bahayanya Yahudi. Gitu kan? Padahal bukan orang Muslim tuh. Dibantai sama dia orang Yahudi. Karena tahu ini bahaya nih. Ini bukan manusia biasa, manusia yang bekerja sama syaitan. Memang membenci semua manusia. Halal semuanya. Boleh dibunuh. Boleh diambil haknya. Gitu kan? Mereka menghinakan orang-orang lain. Berbahaya sekali. Nah. Baik. Yang paling pertama setelah pengepungan dan pemusnahan suku Quraidah di Madinah, di mana 700 laki-laki mereka akhirnya terbunuh dan wanita-wanita mereka, anak-anak mereka menjadi ghanimah, disebarkan di Madinah agar diajak masuk Islam oleh kaum muslimin. Ada di antaranya masuk Islam, ada mereka tetap dalam keadaan keterbudakan. Nabi SAW lalu mengatur strategi sekarang, setiap suku yang terlibat dalam perang Ahzab harus diserang. Ini yang saya bilang tadi penting sekali untuk diketahui. Jangan setelah wilayah kita diserang, lalu kemudian mereka pergi kita tenang-tenang saja, gak bisa. Karena mereka bisa kembali nyerang setiap saat. Dan harus diberikan pelajaran kalau kaum muslimin adalah orang-orang yang berpatuh kepada Allah dan Rasul, dan Allah yang menjanjikan kemenangan sebagai pencipta langit dan bumi. Kita ini kalau bentuk pasukan untuk jihad, teman-teman sekalian, bukan pasukannya presiden atau raja tertentu, bukan. Kita ini pasukannya raja langit, pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main ini, bukan tidak kebanggaan yang tidak bisa digambarkan semestinya. Maka Nabi SAW setelah mengusir suku Quraidah, dan sudah saya jelaskan panjang lebar pertemuan yang lalu, maka di bulan Zulhijjah, di tahun yang sama, masih terjadi waktu perang Ahzab itu, tahun 5 Hijriah, maka Nabi SAW berkata selesai sholat duhur kepada para sahabat, siapa yang bisa menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Abu Rafi' ini namanya, dia adalah Salam bin Abi Al-Hukhaiq. Orang ini termasuk salah satu otaknya perang Ahzab. Jadi selain Huyai bin Akhtab, orang ini juga ya, Yahudi yang memang mengatur strategi untuk membobol di benteng Madinah, mencelakakan kaum muslimin. Bahkan dia luar biasa orang ini. Setiap kali ada penari perempuan yang mereka gunakan untuk menari, melantunkan lagu-lagu menghina Islam, menghina Nabi SAW, maka dikasih uang, kasih hadiah, kasih emas, apapun yang dia mau. Setiap ada gerombolan preman, perampok-perampok yang siap mau menyerang Madinah, dikasih uang sama dia. Silakan, lakukan apa saja, yang penting serang Islam. Jadi Abu Rafi' ini luar biasa, gitu kan. Setiap kali ada penyair yang menghina Islam, dikasih hadiah. Pokoknya apa saja. Dan ini perang yang luar biasa. Waktu di perang Ahzab, dia termasuk orang yang paling banyak mengeluarkan hartanya untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW setelah mengusir suku Quraisy, menyelesaikan urusannya dari dalam Madinah sehingga Madinah sudah kosong dari Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, Abu Rafi' nih, siapa yang bisa menyelesaikan urusannya? Ada sahabat Nabi yang mulia bernama Abdullah ibn Abi Atiq. Abdullah bin Abi Atiq ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat pemberani. Kata dia, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Artinya saya akan membunuhnya. Kata Nabi SAW, baiklah, bawa beberapa orang teman-teman kamu, bawa ke sana ke bentengnya, atur strategi sendiri. Sebelumnya suku Aus dari Ansar, jadi Abdullah bin Abi Atiq ini dari suku Khazraj. Sering saya ulangi dua suku ini, di Madinah yang nanti dikenal dengan Ansar dalam Al-Quran, itu dua suku besar, Aus dan Khazraj. Suku Aus ini pernah membunuh seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf di kota Madinah. Karena Ka'ab bin Ashraf ini selalu saja menyakiti Nabi SAW, menghina Islam, ya. Termasuk dia yang juga menyebarkan berita pada saat awal sekali hijrah ke Madinah, kaum muslimin. Itu sampai 6 bulan pertama kalau tidak salah, semua wanita yang melahirkan, semua anak perempuan, gak ada anak laki-laki. Maka orang-orang Yahudi termasuk pimpinannya Ka'ab bin Ashraf berkata, ya, kami telah menyihir kaum muslimin sehingga mereka tidak akan punya keturunan laki-laki. Cuma itu saja untuk menjatuhkan mentalnya kaum muslimin. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Mereka pengecut. Coba lihat beberapa cuplikan. Saya lihat beberapa cuplikan. Anak-anak kecil di Israel pada saat lempar batu ke arah tentara-tentara Israel, ada cuplikan yang saya lihat, saya ketawa sendiri melihat. Mereka lari dari batu itu. Ada yang pakai mobil dikejar sama anak kecil lempar batu, lari dengan mobilnya. Mereka kalau ketemu sama umat, ada satu orang Palestina yang berani mendekati mereka, mereka lari. Bahkan mereka takut mukul nanti kalau sudah rame, sudah berapa orang baru berani mukul. Mereka gak berani. Itu tradisinya orang Yahudi. Jadi mereka cuma pakai gertakan-gertakan saja. Itu yang mereka lakukan. Dan ini sudah sejarah menceritakan kita begitu. Ini enggak mungkin dusta sejarah gitu. Sudah ada historinya dan ini terulang-ulang. Ka'ab bin Ashraf ini melakukan itu. Maka Nabi SAW Ini sudah pernah saya jelaskan bagaimana proses terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf dulu. Maka suku Aus membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan akhirnya Nabi SAW bersyukur kepada Allah karena orang itu mati sudah. Suku Khazraj, waktu Nabi SAW tawarkan siapa yang membunuh Abu Rafi', orang Yahudi yang lain yang menjadi otak perang Ahzab juga, maka suku Khazraj merasa dulu Aus yang bunuh tuh Ka'ab bin Ashraf, musuhnya sekarang kita nih. Maka Abdullah bin Abi Atiq mengatakan, saya Rasulullah, kami dari Khazraj akan melakukannya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan tadi, silahkan kalau begitu ya. Dan aturlah strategi, ajak beberapa teman-temanmu. Akhirnya 5 orang dari suku Khazraj, tepatnya mereka adalah Abdullah bin Abi Atiq, ini sahabat Nabi yang jadi saksi bahasan kita. Kemudian yang kedua Mas'ud bin Sinan, ini semua orang-orang Khazraj dari Madinah, 5 orang. Kemudian Abdullah bin Unais, Abdullah bin Abi Atiq tadi yang pertama, yang kedua Mas'ud bin Sinan, yang ketiga Abdullah bin Unais, yang keempat Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i, yang kelima Khuza'i bin Aswad. Ini 5 orang berangkat. Dan ini juga strategi perang Nabi SAW. Mereka, beliau tidak selamanya SAW mengutus pasukan, tidak selamanya. Yang sering beliau lakukan juga adalah, kalau ada satu suku yang memang mau menyerang Madinah atau ada orang yang dianggap berbahaya, beliau melihat, mengukur kekuatan muslimin dengan kekuatan musuh itu. Maka yang paling pertama sebelum membentuk pasukan, beliau selalu menawarkan siapa di antara sahabat yang bisa membunuh kepala sukunya. Yang punya masalah nih diselesaikan. Kalau ada di antara mereka yang siap dan mereka berhasil sudah, karena kalau kepala sukunya atau otak pemikir daripada sebuah gerakan itu sudah tidak ada, maka selesai. Seperti ular, kepalanya sudah dipangkas, sudah dipotong, sudah selesai. Badannya semua sebesar apapun akan jatuh, gitu kan. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW lalu menunjuk Abdullah bin Abi Atiq sebagai pemimpin dalam ekspedisi ini. Lalu beliau melarang ekspedisi ini, titip pesan, tidak boleh bunuh wanita, anak-anak. Seperti umumnya kalau jihad, tidak boleh rusak fasilitas umum. Pokoknya yang dilakukan instruksi bunuh Abu Rafi', itu saja. Enggak ada yang lain. Enggak usah bunuh siapapun dari orang Yahudi di bentengnya, cukup dia saja. Ringkas cerita, mereka pun hanya menuju ke wilayah Khaybar, tempat orang-orang Yahudi bersembunyi, benteng. Nanti akan ada perang Khaybar, kita bahas ya. Nanti Nabi SAW akan sekalian menyerang wilayah mereka. Maka sampailah Abdullah bin Abi Atiq dengan teman-temannya di benteng Ibnu Abi Hukaik ini, si Abu Rafi' ini. Teman-teman Abdullah bin Abi Atiq yang 4 orang berkata, ya, kita ini harus bagaimana? Kata Abdullah, kalian istirahatlah. Saya akan memantau benteng. Saya mau lihat kapan peluang masuk, bagaimana caranya, di mana tempatnya Abu Rafi'. Ini strategi perang yang luar biasa. Karena sudah malam, maka teman-teman yang 4 ini istirahat, tidur. Abdullah bin Abi Atiq ini sangat jelek, sangat jeli. Dia lihat, perhatikan, ternyata di benteng Abu Rafi' ini ada penjaga pintu, yang penjaga pintu ini benar-benar menghafal wajah orang-orang di benteng. Dan benteng ini di zaman dulu, kalau ada satu benteng, misalnya satu suku, itu mereka buat benteng. Di dalam benteng itu ada peternakan, ada sumur, ada pertanian. Jadi seperti satu kota, gitu kan. Jadi semua siap dan ada benteng yang besar sehingga musuh gak bisa nyerang gitu. Maka Abdullah bin Abi Atiq melihat radhiyallahu anhu, kayaknya sulit masuk nih. Mau masuk bagaimana caranya? Susah. Dia tahu orang-orang pendatang, mereka hafal, jeli sekali, ditaruh depan pintu gerbang. Dan pintu gerbang ini kalau masuk orang dari benteng dikasih diizinkan masuk, lalu ditutup pintu gerbangnya, enggak bisa masuk. Subhanallah, dengan hikmah Allah, terjadi malam itu untanya Abu Rafi' hilang. Abu Rafi' itu kayak raja mereka. Dengan hikmah Allah hilang. Maka diiklankan satu benteng kalau untanya Abu Rafi' hilang. Rame-rame orang keluar bawa obor. Perempuan, laki-laki, anak-anak keluar dari benteng, mereka cari di mana unta itu. Akhirnya mereka temukan unta. Cuman orang kan sudah rame-rame keluar, ketemu unta itu. Waktu mereka mau masuk kembali, Abdullah bin Abi Atiq menggunakan kesempatan itu. Jadi di sini juga sebuah nilai plus ya. bagaimana keberanian dalam Islam itu harus ada. Tidak boleh punya sifat pengecut, terutama laki-laki, enggak boleh. Haram ini hukumnya, pengecut itu. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam doanya, wa'udu bika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, hilangkan dari saya sifat pengecut dan pelit perhitungan pada kebenaran. Enggak boleh. Harus benar-benar pertahankan sampai mati. Enggak ada masalah. Jangan karena hak kita lalu kita malu, diam, atau takut. Enggak bisa. Bela, usahakan. Gitu. Maksimal. Kalau sampai pun meninggal, ya kita berarti mati syahid. Enggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Maka masuklah Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu bersama dengan orang-orang. Nyelip-nyelip masuk. Dan karena ramehnya, kata Abdullah, maka penjaga benteng mengatakan, cepatlah, cepatlah, jangan ada orang asing yang masuk. Tapi karena rame orang desak-desakan, jadi gak kelihatan. Masuklah dia, dia bilang, saya masuk, kemudian saya langsung menyingkir ke sebelah pintu gerbang, di sana ada kandang keledai. Dan keledai ini hewan yang kita biar tidur di sebelahnya, duduk, dia gak bergerak. Keledai ini unik, binatang yang unik, gitu kan. Kalau kuda kadang-kadang masih peka, terganggu, kalau keledai mau diapain pun, kalau dia tidak mau jalan, tidak mau jalan. Kapan dia mau bergerak, bergerak. Makanya Allah SWT memberikan gambaran dalam surah Jum'ah masalah orang-orang yang berpegang pada Taurat tapi tidak mengamalkannya. Seperti keledai, kata Allah, yang memikul kitab-kitab. Keledai ini susah, hewan yang luar biasa. Dan kalau bersuara, suaranya menyakitkan kuping. Ya, sampai Allah mengatakan inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling buruk, paling mengganggu adalah suaranya keledai, gitu kan. Cuma ada kelebihannya, dia kalau dipikulkan barang apapun, seberat apapun di punggungnya, enggak pernah teriak, enggak pernah ngeluh, gitu kan. Jadi orang suka pakai keledai di zaman dulu tuh karena kalau bawa barang-barang berat dia jalan saja. Seperti itulah. Makanya seringkali orang kalau bodoh sekali itu dikasih istilah dengan keledai. Biasanya begitu. Tapi jangan digunakan, ya. Kata Abdullah bin Abi Atiq, saya menemukan di sebelah pintu gerbang kandang keledai. Maka saya pun masuk, keledai aman, enggak ada suara, enggak bergerak, enggak ada apa-apa. Sampai kata para orang-orang yang sering mengembala, kalau keledai ini walaupun dia dicincang, dipotong, dia tidak bergerak. Jadi kaku sekali, binatang yang kaku, gitu kan. Kata Abdullah, saya pun duduk di sebelah keledai itu, berbaring sampai semua orang sudah masuk. Pintu gerbang sudah ditutup, mereka merasa aman, sudah aman semuanya, lalu kemudian saya berdiri, lalu saya menuju ke pintu gerbang. Saya buka penutup pintu gerbang itu, lalu saya tahan dengan batu-batuan sehingga pintu itu kesannya tertutup tapi tidak tertutup, ada penjanggalnya. Lalu kemudian saya perhatikan di benteng itu, ternyata ada tempat yang memang agak besar, di paling dekat, jadi paling, kayak rumah pertama lah dalam benteng itu, ya memang ada suara-suara yang terdengar. Suara itu mengatakan, ada suara yang menyebutkan Abu Rafi, Abu Rafi, disebutin namanya ini. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu menggunakan bahasa Arab, karena mereka tinggal asalnya di Madinah dulu. Bahasa Arab mereka lakukan, mereka menentukan syair-syair, mereka mahir dalam bahasa, sudah bahasa Arab, gak ada bahasa lain mereka pakai. Jadi Abdullah bin Atiq mengerti, paham bahasa mereka. Ternyata ada satu ruangan, masih kesannya kalau kita sekarang menyala lampu, zaman itu kayak menggunakan obor. Orang lulang-lalang masuk. Kata Abdullah, ini ruangannya nih, ini pasti tempatnya. Dan di sekitar, di sebelah ruangannya, ternyata Abu Rafi ini di rumahnya dia lah istilahnya, itu ada banyak kamar-kamar kelihatan di lantai dua. Dan di depan kamar-kamar ini ada kunci-kunci. Ya kalau kita sekarang mungkin dikunci dari luar, orang kalau mau pergi masih menggunakan gembok-gembok yang besar diikat, gitu kan. Maka kata Abdullah, saya lalu melihat orang keluar satu persatu sampai saya temukan mereka masuk di ruangan-ruangan di sebelah ruangan utama tadi. Kemudian dipadamkanlah obornya. Lalu kemudian saya mulai naik ke atas. Yang paling pertama saya lakukan, saya menutup dari luar semua ruangan selain ruangan inti tadi, dari luar. Sehingga orang-orang dari dalam tidak bisa keluar. Lalu saya masuk ke ruangan inti dan saya coba mau ngetes, benar gak ini ruangannya Abu Rafi. Lalu saya mengatakan, saya lihat gelap. Kata Ibnu Hajar, ada sekarang penulis pensyarah ya, yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari, beliau punya buku namanya Fathul Bari, terkenal sekali. Beliau mengatakan Abdullah bin Abi Atiq ini seseorang yang penglihatan matanya rabun, tidak terlalu terang, gitu kan. Ditambah lagi gelap pada saat itu, maka dia sulit untuk melihat, dia enggak tahu gitu kan. Maka dia bilang, saya pun masuk lalu saya mengatakan, Abu Rafi, Abu Rafi, saya angkat suara saya. Abu Rafi ini begitu mendengar panggilan suara saya, dia tahu ini suara asing, lalu dia bilang, siapa kamu? Maka Abdullah bin Abadik mengatakan, begitu saya dapat sumber suara, saya kesana, saya hantamkan pedang saya ke arahnya. Lalu kemudian saya lari keluar ke pintu lagi, karena di luar langit masih ada cahaya. Dia bilang saya keluar dengan harapan dia sudah mati. Ternyata Abu Rafi cuma teriak-teriak. Berarti belum mati tadi nih. Abdullah bin Abi Atik cerdas. Dia mau kembali ke tempat tadi, dia sudah tidak ingat karena dia cuma datang ke sumber suara dihantam lalu dia pergi gitu kan. Dia enggak ingat di mana nih posisinya di ruangan ini. Maka dia ulangi lagi nih. Dia bilang saya mengubah suara saya dengan suara lain. Kenapa Abu Rafi? Kenapa Abu Rafi? Kesannya gitu. Lalu Abu Rafi mengatakan, ada orang yang mau bunuh saya. Kata Abdullah, saya dapat sumber suara, saya kesana lagi, hantam lagi gitu kan. Setelah saya pukul yang kedua kali, saya lari lagi ke pintu karena gelap nih, gak kelihatan apa-apa. Ternyata Abu Rafi belum mati, masih teriak-teriak kesakitan. Dia bilang, saya ubah suara saya yang ketiga kali. Kenapa Abu Rafi, ada apa? Ada orang yang mau bunuh saya. Dia bilang, begitu yang ketiga kali saya datang, saya pastikan pedang saya tertancap di dadahnya sampai tulang belakangnya bunyi suaranya. Lalu kemudian saya cabut dan saya keluar. Kemudian saya tidak dengar lagi suara, tapi orang di sekitarnya udah ribut nih, pada mau buka pintu tapi tertutup dari luar gitu. Dia bilang saya pun buru-buru turun dari tangga. Begitu turun dari tangga, saya karena buru-burunya dan tangga itu sangat kecil, anak-anak tangganya, saya jatuh dan tulang kering saya patah. Jatuh patah, ini tulang kering jarang patah ya, tapi ini luar biasa saking kerasnya jatuhnya sampai tulang keringnya jatuh. Ada sebagian ahli hadis mengatakan kemungkinan waktu dia jatuh tulang keringnya kesentuh batu di situ atau benda-benda yang keras. Ringkas cerita, dikatakan tulang kering saya patah, maka saya mencabut imamah saya dan saya mengikat tulang kering kaki kanan saya dengan paha, lalu saya meloncat-loncat dengan satu kaki, lalu saya keluar dari pintu benteng. Malam itu juga tuh. Dia bilang, lalu saya menyeberang ke depan benteng, ada seperti hutan kecil, perkebunan, yang teman-teman saya lagi tidur di sana. Mereka ya, rupanya bangun dan mereka menanyakan, bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa bisa kamu pincang? Apa yang terjadi? Dia bilang, Allah sudah membunuh musuhnya. Gitu kan. Kata mereka, bagaimana ceritanya? Abdullah bin Abadik ceritakan, begini, begini, begini, begini. Sudah selesai. Kata mereka, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita pulang ke Madinah, menginformasikan kepada Nabi SAW berita gembira ini? Kata Abdullah bin Abi Atik, ini jelihnya ya, orang yang cerdas dan tahu apa yang diamanahkan harus tuntas. Dia bilang, saya tidak akan ke Madinah kecuali saya sudah pastikan Abu Rafi memang mati, karena itu perintahnya. Nah, biasanya tradisi Yahudi gitu kan, atau orang-orang di Jazirah Arab pada saat itu, kalau ada yang meninggal, kepala suku meninggal atau orang-orang yang dianggap raja, itu biasanya di menara-menara benteng mereka diiklankan, si fulan telah mati gitu kan, disebutkan namanya, akan digantikan oleh anaknya atau saudaranya si fulan. Siapa yang punya masalah, siapa yang punya ini, silakan ke keluarganya gitulah. Kata Abdullah bin Abi Atik, dia menunggu sampai menjelang subuh. Setelah sholat subuh di depan seberang benteng, dia mendengarkan teriakan di menara-menara bahwasanya Abu Rafi telah mati. Maka dia bilang, saya pun menyusul teman-teman saya yang 4 orang sampai tiba di Madinah. Begitu tiba di Madinah, maka diberitakanlah kepada Nabi SAW berita ini. Lalu Nabi SAW bersyukur kepada Allah SWT. Lalu Abdullah mengatakan, tapi ya Rasulullah, nih tulang kering saya patah, sakit. Lalu kata Nabi SAW, ulurkan kakimu. Diulurkan kakinya, lalu Nabi SAW berdoa dan meludahi luka ya kakinya yang patah Abdullah bin Abi Atik. Ingat, ini ludah Nabi. Nggak usah diikuti-ikuti nih. Nabi SAW meludahi, kemudian sebagai mukjizat beliau, tiba-tiba Abdullah bin Atik mengatakan sakitnya hilang dan saya bisa loncat dari tempat saya, gitu kan? Bukan cuma sekedar pincang, bisa loncat dan berlari. Gitu. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Riwayat yang lain itu riwayat Imam Bukhari, riwayat yang lain juga riwayat Bukhari yang sahih. Bahwasanya pada saat tiba di Khaybar, mereka mendapati pemukiman Ibnu Abi Atik di malam hari. Kemudian mereka menunggu hingga seluruh penghuni rumah menutup pintu-pintu rumah mereka. Jadi riwayat yang kedua ini tidak menceritakan kayak tadi, benteng ada penjaganya, tidak diriwayatkan seperti, tapi mereka sudah berhasil masuk di pemukiman orang-orang Khaybar, gitu kan. Lalu mereka seperti umumnya orang-orang musafir yang datang, kemudian mereka menunggu semua pintu-pintu yang ada di masyarakat di wilayah Khaybar itu, menutup pintu-pintu rumah mereka, dan segera Abdullah bin Abi Atiq dan teman-temannya mendatangi rumah Ibnu Abi Huqaiq, tadi Abu Rafi'. Hingga saat mereka di depan rumahnya dan mereka mengetuk pintunya, maka istrinya Abu Rafi' berkata, "Siapa kalian?" Mereka berkata, "Kami orang-orang kafilah Arab yang sedang kehabisan bekal, mau ketemu sama Abu Rafi'." Maka istrinya berkata, "Masuklah, temui suamiku di dalam." Disuruh masuk ke ruang tamu untuk bisa nunggu, seperti biasa orang kalau nunggu ada hajat, sampai nanti si Abu Rafi' keluar. Abu Rafi' ini punya ciri, punya fisik, kelebihan fisik. Orangnya putih, orangnya memang gagah gitu kan, Abu Rafi' ini. Nah, kata beberapa sahabat, diantaranya Abdullah bin Abi Thalib menceritakan radhiyallahu anhu, ini dalam riwayat lain ya, jadi cerita yang lain. Dikatakan, "Kami pun pada saat masuk ke dalam, maka salah seorang dari kami menutup pintu rumahnya, pintu rumah Abu Rafi', kemudian masuk ke dalam kamarnya." Tahu kalau ini kamarnya Abu Rafi', mereka masuk ke dalam. Dan kamar itu sangat gelap, yang membuat kami bisa melihatnya karena Abu Rafi' berkulit putih, seakan-akan Abu Rafi' itu kain putih yang tergantung di sebuah tembok yang gelap. Gitu kan? Maka kami pun datang, gitu kan? Lalu menyerang Abu Rafi', menyerang Abu Rafi' secara bersamaan. Abdullah bin Abi memimpinnya. Lalu istrinya Abu Rafi' sempat teriak-teriak mau meminta tolong. Salah seorang di antara kami sempat menghunuskan pedangnya dan ingin membunuh istri Abu Rafi', tapi seketika diingatkan oleh yang lainnya kalau Nabi SAW melarang membunuh wanita, tidak boleh. Maka mereka pun akhirnya tidak melakukannya dan mereka berhasil membunuh Abu Rafi' pada saat itu. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu lalu menusukkan pedangnya pada perut Salam bin Abi Huqaiq, maksudnya Abu Rafi', sampai akhirnya tembus ke tubuhnya. Maka matilah Abu Rafi', musuh Allah. Dan ini riwayat yang lain dari riwayat Bukhari. Yang jelas Abu Rafi' akhirnya terbunuh di tangan para sahabat. Dan dengan meninggalnya Abu Rafi', maka berhentilah keburukan dari orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Mereka artinya tidak berani, tidak ada lagi orang seperti dia gitu. Karena orang ini orang yang paling benci dengan Islam. Itulah kejadian yang terjadi yang pertama sekali setelah perang Ahzab dan setelah ya kalahnya suku Quraisy yang ada di Madinah. Jadi yang paling pertama adalah ekspedisi ke Khaybar. Yang kedua adalah ekspedisi Muhammad bin Maslamah. Ini yang dikenal ke wilayah Hamlatul Qurta, ya. Bani Salamah ya, suku Salamah sebenarnya ini. Nabi SAW pada saat itu mulai menjadikan Mekah sebagai target beliau SAW. Mekah ini harus jadi target nih, karena memang di sana ada Ka'bah. Dan memang Nabi SAW ingin agar Quraisy yang selama ini sudah didakwain tidak mau harus dihukum, apalagi mereka pemimpin Ahzab gitu kan. Namun sebelum Mekah, Nabi SAW ingin mengamankan wilayah-wilayah di sekitar Mekah agar nanti pada saat ekspansi ke Mekah tidak ada yang menghalangi jalan beliau. Juga wilayah yang masih dianggap berbahaya bagi Madinah saat nanti ditinggal. Jadi jangan sampai nanti pasukan keluar ke Mekah, ternyata Madinah ada yang serang. Maka beliau menyisir wilayah-wilayah antara Mekah sama Madinah. Sekaligus ya, menjadikan target suku-suku yang terlibat di Ahzab. Maka beliau mengutus Muhammad bin Maslam radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslam ini salah satu sahabat yang terkenal. Jadi mereka Umar bin Khattab menilai Muhammad bin Maslam sendiri sama dengan kekuatan 1000 orang. Jadi kalau ngirim pasukan jihad, termasuk waktu Amr bin As minta bantuan di Mesir, mau menyerang Mesir, Umar bin Khattab mengirim Muhammad bin Maslam dan mengatakan orang ini seperti 1000. Jadi Amr bin As sempat minta pasukan 4000 orang. Ya, tambahan karena pasukannya 8000. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, umatku yang berjumlah 12000 tidak akan terkalahkan. Tidak akan terkalahkan. Prajurit sampai 12000 jihad tidak akan terkalahkan. Maka sahabat bertahan di jumlah itu, berusaha maksimal mempertahankan jumlah itu. Waktu itu Amr bin As pasukannya 8.000. Kirim surat kepada Umar, hai Amir Mu'minin, kami butuh 4.000 lagi. Lalu Umar bin Khattab mengirim 4 orang saja. Gitu kan. Maslama, Muhammad bin Maslama ini salah satunya, kemudian ada Miqdad, gitu kan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dinilai 1.000. Kata Umar bin Khattab, saya mengirim kepadamu 4 orang yang masing-masing sama dengan kekuatan 1.000 orang. Berarti sudah 4.000 tuh, gitu kan. Muhammad bin Maslama ini punya cerita yang diutus oleh Nabi SAW ke Bani Salamah, suku Salamah ya. Ini termasuk yang terlibat pada saat itu di Perang Ahzab. Jumlah kekuatan dalam ekspedisi ini sebenarnya tidak banyak, cuma 30 personil, tapi semuanya berkuda. Kalau kita sekarang mungkin ya 30 tank gitu kan. Ekspedisi ini menuju ke Bani Kirta di daerah Dahiyah, kurang lebih wilayah Najd ya. Jaraknya dari kota Madinah perjalanan 7 malam. Pada saat itu mengendarai kuda. Pasukan ini sempat melewati Bani Bakar bin Kilab yang jaraknya juga 10 hari dari Madinah. Muhammad bin Maslamah bersama dengan para sahabat berhasil menyerang dan membunuh 10 orang serta mendapatkan ganima yang cukup besar. Di antaranya beliau mendapatkan 3.000 domba dan 50 ekor unta. Dan mereka sama sekali tidak menyentuh wanita dan anak-anak sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Jadi berhasil ke Bani Salamah ini. Pada saat akan pulang ke Madinah, ada sebuah kejadian kecil. Teman-teman sekalian, kejadian kecil ini sebenarnya kecil tapi punya efek besar dalam masalah politik ya, pada saat itu dan kehidupan spiritual, keimanan. Yaitu pada saat Muhammad bin Maslamah ini mau pulang ke Madinah, sudah berhasil menyerang ya, suku yang jadi target tadi dan mereka dikalahkan. Walaupun hanya 30 orang personil gitu kan. Jadi di sini dalam strategi perang juga tidak harus selalu jumlahnya besar, tetapi bagaimana orang-orang yang diutus orang yang tepat. Biarpun banyak tapi kalau semuanya bodoh tidak ngerti strategi perang percuma. Walaupun jumlahnya sedikit tapi ahli perang itu luar biasa. Gitu ya. Pada saat akan pulang ke Madinah, Muhammad bin Maslamah melihat ada satu orang tidur di pinggir jalan, ditawan oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah nggak tahu siapa orang ini. Karena dia di dekat situ, maka ditawan saja. Orang itu kaget, kemudian jadi tawanan muslimin, dibawa ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, Nabi SAW pun merasa gembira karena pasukan ini berhasil memenangkan dan Bani Salamah terkalahkan. Ini termasuk suku yang pada saat perang Ahzab itu kalau tidak salah punya sekitar 700 personel perang. Gitu kan. Maka Nabi SAW menghukum mereka, kenapa mereka ikut-ikutan. Gitu kan. Biar mereka tahu muslimin punya kekuatan. Nah, sampai tiba di sana Nabi SAW memperhatikan tawanan-tawanan yang ada, yang sempat ditawan. Dan membagi ghanimah-ghanimah yang ada kepada mujahidin yang sempat pergi sana. Jadi 3.000 domba itu dengan 50 unta dibagikan kepada mujahidin yang memang 30 orang tadi. Dan diberikan juga untuk Allah dan Rasulnya seperlimanya. Sebagaimana kita tahu ada seperlima dari harta ghanimah yang dibagi untuk Allah dan Rasulnya. Artinya Nabi SAW punya hak di situ. Kemudian Nabi SAW melihat orang ini yang ditawan oleh Muhammad SAW. Namanya orang ini Thumamah. Thumamah bin Usal. Thumamah bin Usal ini ternyata bukan dari Bani Salamah. Bukan dari Bani Salamah. Tapi dia dari suku Arab yang lain yang sangat besar. Dan mereka benci juga sama Islam tapi tidak ikut-ikutan di Ahzab. Namanya suku Hanifah. Suku Hanifah ini personilnya jumlah orang-orang itu 100.000 orang. Jadi besar sekali, gitu kan? Dia sama sebesar dengan suku Ghatafan. Ada suku Ghatafan nanti kita dengar ada penyerangan juga ke mereka. Suku Ghatafan ini termasuk suku yang besar, ya, memiliki 100.000 personil. Ini 100.000 ini personil perang ya. Jadi bukan total masyarakatnya. Jadi suku yang sangat besar. Maka Nabi SAW mengenal Thumamah bin Usal ini. Pada saat ya, itu Nabi SAW berkata kepada mereka, sahabat-sahabat ini, apakah kalian tahu siapa orang ini yang kalian tawan? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini Thumamah bin Usal, kepala suku Hanifah. Di bawah dia, instruksinya, itu akan berangkat 100.000 pasukan perang. Jadi ini bukan orang sembarangan yang kalian tawan nih. Dan ini tepat saja, bukan salah. Nabi SAW tidak salahkan. Kata Nabi SAW, ikat dia di tiang masjid. Tawanan perang diikat di tiang, ada tiang-tiang masjid, diikat di tiang masjid. Lalu hormatin dia, berikan sesuatu yang istimewa. Maka para sahabat kena mendengar instruksi Nabi SAW, dan memang perintah dalam agama kita, tawanan itu gak boleh disiksa. Dalam Islam, tawanan tidak boleh disiksa. Walaupun kita butuh informasi, kita ambil informasi dengan cara kita, gitu kan? Dengan cara baik. Dalam Islam malah informasi diambil dengan memberikan makan, memberikan minum, dan kita lihat sejarah kita memang mengajarkan itu. Bahwasanya memang tawanan-tawanan perang, apalagi pimpinan-pimpinan mereka, dihormatin. Maka para sahabat berlumba-lumba menghormatin Thumama ini, bukan karena Thumamanya kepala suku, tetapi karena perintah Nabi SAW. Ini perlu digarisbawahi ya, bukan karena dia, tapi karena perintah Nabi SAW. Maka mereka pun setiap hari memberikan kepadanya susu yang dicampur dengan madu, memberikannya baju ganti, gitu kan? Diantar, ditemanin pada saat mau ke kamar kecil, maaf kamar besar, buang air kecil, seperti itulah. Maka hari pertama, selama 3 hari dilakukan itu, hari pertama Nabi SAW lewat kepada Thumama, lalu berkata, wahai Thumama, bagaimana pendapatmu? Artinya sekarang kau jadi tawananku nih. Thumama bilang, kepala suku, dia bilang, wahai Muhammad, kalau kau membunuhku, maka kau membunuh orang yang akan menyusahkanmu sama kaummu. Di belakang saya ada 100.000 orang, bisa nyerang Madinah. Dan mereka siap mati. Kalau kau memaafkanku, melepaskan aku dari tawanan ini, maka kau melepaskan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau mau meminta harta karena tawananku ini untuk ditebus, apapun yang kau minta sampaikan, saya akan bayar. Nabi SAW tidak pedulikan perkataannya, meninggalkan saja. Lalu Nabi SAW sengaja biarkan dia di masjid, dia lihat orang sholat, umat Islam ngobrol-ngobrol, gitu kan. Ada tawanan yang lain juga dihormatin, gitu kan. Kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melihat keterampilan para sahabat berlatih gulat, memanah di depan masjid, gitu kan. Jadi Thumama ini melihat itu semua. Jadi mereka punya keterampilan perang, mereka juga selalu disiplin dalam sholat, mereka selalu baik dengan para tawanan. Selama 3 hari begitu, dan Thumama akhirnya masuk dalam hatinya keislaman, tapi belum Islam gitu. Hari kedua Nabi SAW tanya lagi, wahai Thumama, bagaimana pendapatmu? Artinya ada sesuatu yang kau mau ucapkan? Ternyata dia cuma ucapkan sama juga. Kalau kau membunuh hai Muhammad aku, maka kau membunuh orang yang akan menyusahkanmu. Kalau kau memaafkan, kau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau kau ingin sesuatu, pilih dari 3 ini. Harta apapun kau minta, saya akan kasih. Nabi SAW tinggalkan. Hari ketiga masih terulang kalimat yang sama. Tapi selama 3 hari ini dia terus melihat keajaiban-keajaiban kaum muslimin, dan memang sudah mulai kagum dengan Islam. Lalu Nabi SAW hari keempat datang kepada dia, mengatakan, wahai Thumama, bagaimana? Dia mengucapkan kalimat yang sama lagi. Kata Nabi SAW, saya tidak butuh tebusan, tidak butuh apa-apa, saya maafin kamu, silahkan kamu pergi. Tanpa ada hukuman, tanpa ada. Karena Nabi SAW cuma mau dia belajar saja. Lihat nih Islam. Jadi dia lihat sendiri dengan mata kepalanya, tidak ada rekayasa. Ini loh Islam. Dan saya sudah katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak butuh merekayasa keadaan. Islam apa adanya. Udah gak perlu apa-apa. Sudah ini agamanya Allah, gitu kan? Suruh tutup aurat ya, tutup aurat. Pakai kopiah, pakai jilbab, gitu kan? Udah begitu. Azan ke masjid, jadi azan. Masjid kita disuruh bersihkan, ya bersih. Semua kita lakukan. Puasa ya puasa. Jihad ya jihad. Semua kita kasih haknya. Maka pada saat itu Thumama akhirnya tersentuh dengan perilaku Nabi SAW, dan dia mengatakan kalimat yang mulia. Dia bilang, saya akan masuk Islam, tuntun saya hai Muhammad. Nabi SAW tuntun syahadat di depan para sahabat, lalu dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, setelah masuk Islam, sebelum hari ini andalah orang yang paling saya benci. Gak ada orang yang lebih saya benci. Ini kepala suku Hanifah, dan Nabi baru tahu kalau dia benci sama Nabi, gitu kan. Ini orang punya 100.000 pasukan, artinya bisa digerakkan juga untuk nyerang Madinah nih. Sebelum hari ini, demi Allah, Anda orang yang paling saya benci. Dan agama Anda adalah agama yang paling saya benci. Dan kota Madinah, kota yang paling saya benci. Memang itu target utama saya sebenarnya, bahasanya gitu. Dan sekarang, demi Allah, setelah saya mengucapkan syahadat, Anda lah orang yang paling saya cintai. Agama Anda yang paling saya sukai. Dan kota Anda, kota yang paling saya sukai. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepada saya. Silakan apa saja. Apa instruksi Anda? Saya siap menjalankan. Saya sudah yakin ini kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau kepala suku Hai Thumama dan kau bukan orang asing dalam strategi perang, dalam mempertahankan kebenaran. Lakukan apa yang kau anggap baik untuk memuliakan agama ini. Baiklah, Thumama ini, suku Hanifa ini, Bapak Ibu sekalian, itu berada di perbatasan Mekah. Nah, suku Hanifa ini umumnya pedagang-pedagang makanan, asop makanan, gitu kan? Dan seluruh makanan di Mekah itu bersumber dari suku Hanifa. Semuanya. Apapun itu, gandumnya, ya, madunya, susu hewan-hewan ternak yang mereka perah, unta, susu kambing, dari semua suku Hanifa ini. Jadi sumber hidupnya Mekah dari sana. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Jadi wilayah itu betul-betul Mekah ini mati kalau tanpa suku Hanifa ini. Maka yang paling pertama dilakukan oleh Thumama radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, dan ini pentingnya untuk menghormati kepala suku yang punya strategi perang untuk mengambil keputusan. Dan juga pernah saya jelaskan tentang kisah Na'im ibn Mas'ud, ya. Mungkin tadi saya keliru mengatakan maksud Na'im ibn Mas'ud namanya, yang akhirnya masuk Islam dan mengacaukan suku kelompok Ahzab, yang dia datang kepada Yahudi, datang kepada orang-orang Quraisy, masih ingat ya, yang dia datang kepada orang Yahudi, dia mengatakan, hai orang-orang Quraidah, kalau nanti pasukan Ahzab pergi, kalian akan dibunuh oleh Muhammad. Lalu apa saranmu hai Na'im? Kata Na'im, saran saya minta 10 orang dari orang Quraisy, tokoh-tokohnya, yang kalian tahan sebagai jaminan. Supaya kalau mereka pergi, mereka tidak pergi gara-gara ada 10 orang ini. Kalau enggak, nanti berbahaya. Mereka tinggalkan ini, kalian pasti dihukum oleh Muhammad. Benar pendapatnya, kata si orang-orang Yahudi Quraidah ini. Kemudian Na'im bin Mas'ud langsung kumpul juga dengan orang-orang Quraisy malam itu juga, setelah dia syahadat, gitu kan. Lalu dia mengatakan, ini sudah saya sampaikan, saya reviewkan ya. Lalu kemudian dia mengatakan si Na'im ini kepada orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian tentang saya? Dia juga ucapkan kepada Yahudi sama ya. Mereka bilang, kau kami kenal. Bagaimana menurut kalian hubungan saya sama Quraidah? Quraidah sangat percaya dengan mereka, dengan dia ini. Maka mereka orang Quraisy bilang, kami percaya. Kata Na'im, ketahuilah Quraidah telah berkhianat kepada Muhammad karena mereka punya kesepakatan. Dan sekarang mereka mau mengembalikan kesepakatan itu sebagai bukti bahwasanya kalau kalian pergi mereka bisa aman di Madinah. Dan tanda-tandanya mereka mau kembalikan kesepakatan adalah mereka akan minta dari kalian 10 orang tokoh kalian yang dikasih ke sana. Padahal tadi Na'im ini juga sudah mengatakan kalimat itu kepada orang-orang Quraisy, jadi mengadu domba mereka, gitu kan? Maka kata Abu Sufyan, saya mau pastikan sendiri. Saya enggak bisa percaya begitu saja. Abu Sufyan pergi ke bentengnya Quraidah lalu berkata, wahai Quraidah minta izin masuk, dimasukkan izin. Kata Abu Sufyan, besok kita akan serang sekaligus. Kebetulan besok hari Sabtu. Orang-orang Quraidah enggak menyerang, orang Yahudi enggak mau menyerang kalau hari Sabtu. Kata mereka hari Sabtu, kami enggak akan menyerang. Kata Abu Sufyan, tetap kita akan menyerang. Dan kalian akan di sebelah sana, gitu kan? Di tengah dan dalam Madinah. Lalu kata orang-orang Quraidah, kami akan ikut partisipasi berperang dan memastikan kalian tidak pulang asal kalian memberikan kepada kami 10 tokoh kalian. Sementara Na'im sudah bilang sama orang Quraisy, ini alasannya mereka mau kembalikan akadnya sama Nabi, padahal sebenarnya tidak, ini strategi perang ya. Maka akhirnya Abu Sufyan mengatakan, benar nih si Na'im. Akhirnya bubar. Abu Sufyan pulang ke pasukannya mengatakan, Quraidah satu-satunya jalan masuk ke Madinah, mereka sudah berkhianat. Kita bubar, bubar semua malam itu. Gitu kan? Nah ini contoh, Na'im ibn Mas'ud salah satu tokohnya orang Quraisy yang masuk Islam. Punya strategi perang. Nabi SAW waktu beliau begitu dia syarat, dia bilang, ya Rasulullah perintahkan saya sesuatu. Kata Nabi, lakukan apa yang kau bisa lakukan untuk mengacaukan pasukan Ahzab. Maka dia lakukanlah perbuatan tersebut. Sempat dia bilang, ya Rasulullah saya harus bohong nih. Kalau untuk itu saya harus bohong. Kata Nabi SAW, di tempat itu dibolehkan bohong. Di peperangan. Kita kalau ditangkap oleh musuh jumlahnya berapa umum muslimin? 5.000. Kita bilang bukan 5.000, 10.000, 100.000. Untuk membuat mereka takut. Dalam peperangan dibolehkan. Kita kembali kepada kita tadi. Thumama, waktu sudah masuk Islam dan Nabi SAW mengatakan, lakukan apapun yang bisa memuliakan agama ini. Rupanya dia waktu pulang, Dia tidak pulang ke sukunya, dia masuk ke Mekah. Dia sudah belajar beberapa hari dengan Nabi SAW, dia tahu, kemudian dia tawaf. Waktu dia tawaf, orang-orang Mekah tahu siapa ini. Ini kepala suku Hanifah di sebelah Mekah, tetangganya Mekah. Gitu kan, sama Bekasi dengan Jakarta gitu. Maka kata, ini ceritanya kayak kepala sukunya Bekasi nih ketemu dengan masuk ke Jakarta gitu kan. Lagi tawaf. Dan si Thumamah ini talbiyahnya sama dengan talbiyahnya orang Mekah waktu kafir. Jadi mereka bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mal lakal mulku la syarika lak. Mereka tambah dengan kalimat syirik. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi ada tambahan kalimat itu yang artinya illa syarikan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya jawab panggilanmu, ya Allah kami jawab panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, kami menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya puji-pujian kerajaan milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah Islam nih. Nabi SAW tekankan talbiyah sampai sekarang kita baca sampai hari kiamat itu. Orang-orang Quraisy sama orang-orang kafir tambah illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu ya yang kau miliki, tamliku wa ma malak, kau miliki dan apapun yang dia punya gitu kan. Kau memilikinya dan apapun yang dia punya. Ini kalimat syirik ini. Enggak boleh ada. Maka Thumamah teriak waktu dia lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ dia enggak tambah. Orang-orang Quraisy dengar dengan suara keras. Mana tambahannya nih? Inilah. Illa syarikan huwa lak tamliku huma malak. Tawaf pertama, orang-orang Quraisy masih tunggu. Ternyata Thumamah ulangi lagi dengan suara keras, begitu lewatin kumpulan orang-orang Quraisy, la syarika lak, sampai kalimat itu enggak ditambah. Mutar lagi, orang-orang Quraisy mulai curiga. Tawaf yang kedua nih. Tawaf yang ketiga lewat lagi di situ. Sama, tidak ditambah illa syarikan huwa lak tamliku, tidak ada tambahannya. 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 kali sampai selesai. Mereka datangi Thumamah, wahai Thumamah, kami mau tanya, kau ini asabat, sabata itu kamu sudah mulai gila juga gitu kan, kamu sudah mulai tinggalkan agama nenek moyangmu. Kata Thumamah, saya tidak gila tapi saya sudah masuk Islam gitu kan. Dengan mulia dia ucapkan sudah syahadat pada mereka, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Orang-orang Quraisy enggak bisa tahan, ditawan Thumamah ini, diikat, ditawan. Thumamah ini kepala suku Hanifah. Ada beberapa budak-budak di Mekah waktu dia lagi ditawan, tahu dia, gitu kan? Dikasih duit sama dia, dikasih emas, pergi ke suku saya. Sampaikan kepada suku saya kalau Thumamah, tuan kalian lagi ditahan oleh Quraisy. Dan suruh mereka boikot semua makanan ke Mekah. Enggak boleh ada yang masuk makanan. Begitu sukunya dengar, rupanya ada beberapa sukunya yang masuk ke Mekah diam-diam, lihat Thumamah betul ditangkap. Mereka belum tahu semua masuk Islam, belum tahu. Mereka pun akhirnya di sana sepakat boikot. Dalam 3 hari saja, 1 Mekah habis, gak ada makanan. Karena memang mereka sumber asupan pertamanya gitu. Gak ada lagi. Jadi mungkin seperti perusahaan-perusahaan, mungkin kalau ada pabrik-pabrik, anggap di Jakarta semua pabrik misalnya gitu kan. Pabrik minuman, pabrik makanan, semua ada di sana. Yang memang tiap hari orang-orang di Bekasi misalnya makan. Dari situ, toko-toko semua isi di situ. Lalu diboikot, gak boleh ada kirim lagi ke Bekasi. Stop, gak boleh ada yang masuk. Di stop begitu, gak bisa. 3 hari kemudian Mekah kosong, gak ada makanan. Mereka gak biasa buat sendiri, mereka harus ambil dari Hanifah, suku Hanifah ini. Maka mereka datang mengatakan, wahai Thumamah, kenapa kau lakukan ini? Kata Thumamah, kalian yang mulai menangkap saya, menawan saya. Kata mereka, baiklah, tolong maafin kami, kami akan lepaskan kamu. Kata Thumamah, ini yang luar biasanya. Dia bilang, saya biar kalian lepaskan dari sini, tidak akan melepas boikot ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad izinkan kalian. Ini baru masuk Islam nih. Karena perintah Nabi muliakan Islam nih. Sampai Madinah Rasulullah izinkan. Kalau izinkan baru saya lepas. Kalau enggak. Quraisy waktu itu merasa perang Ahzab sudah dipermalukan, enggak bisa menang, bawa pasukan besar. Sekarang harus mohon sama Nabi nih. Berat gitu kan? Tapi enggak ada makanan. Mau bagaimana? Diboikot. Terpaksa Quraisy utus orang ke sana, menulis surat, wahai Muhammad, jagalah silaturahimmu, kami masih punya kerabat dengan kamu. Jadi memohon-mohon gitu kan. Ini Thumamah nih buat masalah, boikot makanan. Biarkan dia melepaskan kami. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengirim surat kepada Thumama, menginformasikan kalau agar Thumama memaafkan. Maka pada saat itu tersebar berita satu Mekah kalau Thumama sudah masuk Islam. Dan ini kelihatannya kekuatan muslimin sudah mulai mendekati Mekah nih kalau begini. Karena ini di sebelah Mekah, artinya Thumama ini pada saat pulang 100 ribu orang bisa masuk Islam bersama dia. Dan satu instruksi bisa masuk ke Mekah nih. Jadi Nabi gak berutus pasukan dari Madinah gitu kan. Ini di ambang pintu Mekah ini, luar biasanya gitu. Dan benar, waktu Thumama dilepaskan, itu sukunya masuk Islam. Ini tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa gitu. Dengan hikmah Allah. Padahal Thumama ini siapa? Orang yang lagi tidur tanya di jalan, ditawan oleh Muhammad bin Maslamah. Lihat bagaimana kalau cara Allah ya, cara ilahi bermain itu lain gitu kan. Ini orang cuma ditawan, dibaikin selama 3 hari, masuk Islam, lalu dia bisa mengubah strategi. Dan ini luar biasanya karena tadi instruksi Thumama yang mengatakan, saya tidak izinkan kalian, tidak buka ini sampai Madinah, Rasulullah mengizinkan, baru, maka ini sudah cukup. Ini secara politik pengaruhnya besar. Artinya, satu waktu Nabi SAW buat instruksi, serang, jangan, pokoknya Madinah keputusannya, gitu kan. Nah, ini luar biasanya. Kemudian juga ada penyerangan suku Asad, ini juga terjadi. Suku Asad juga ini, Bani Asad juga terlibat dalam perang Ahzab. Pemimpin suku ini namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdi. Ini juga punya kurang lebih 700 personil yang dia libatkan di perang Ahzab. Kalau Bapak Ibu masih ingat perang Ahzab itu kemarin, memang mereka sudah sepakat. Ada mungkin kurang lebih 10 suku Arab ya, ditambah dengan Yahudi, mereka semua bersatu. Kalau mereka berhasil taklukkan Madinah, maka Madinah dipetak-petakin, dibagi rata buat mereka semua. Jadi Madinah ini memang sudah mau dipetak-petakin, mau dijadikan budak yang ditawan, kebun-kebunnya dibagi-bagi semua gitu. Memang mereka tamak dengan itu janjinya ya, Huyai bin Akhtab seperti itu. Maka pada bulan ya, Rabiul Awal, sempat Nabi SAW mengutus ke Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdini, suku Asad ini, salah satu dari sahabat Nabi yang mulia yang sangat terkenal dari suku mereka, namanya Uqasha bin Muhsin al-Uzdi. Mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu hadisnya tentang Uqasha ya, yang Nabi SAW mengatakan ada 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Uqasha ini berdiri mengatakannya, Rasulullah doain saya termasuk itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk, gitu kan? Dari 70 ribu itu. Ada sahabat lain berdiri mengatakan, saya juga ya Rasulullah. Kata Nabi, kau telah didahului oleh Uqasha, gitu kan? Maksudnya tidak mungkin semuanya ditunjuk. Uqasha sudah lebih dulu. Satu orang aja minta sudah cukup. Yang lainnya berusaha, gitu kan? Seperti itulah. Ada sebagian ulama hadis mengatakan mungkin memang kena Uqasha ini layak. Memang dia ahli perang ya, sangat selalu ikuti peperangan Nabi SAW. Dan dia dari suku Uzdi. Suku Uzdi ini anak cabang dari suku Asad yang induk besar, gitu kan? Maka Uqasha pun datang ke sana dengan membawa 40 penunggang kuda. Jadi pasukannya tidak besar-besar sebenarnya. Tapi mereka menyerang. Kita tahu sekarang misalnya untuk menakut-nakuti sebuah kota itu sudah cukup mengirim 5-10 pesawat tempur, gempur beberapa wilayah sudah. Orang sudah tahu dia lagi diserang. Jadi tidak perlu pasukan yang besar gitu kan. Dan ini strategi perang Nabi SAW. Setiba di suku Asad, ternyata suku Asad ini setelah mendengar berita tadinya ya, suku Sulaim yang sebelumnya juga ya, Quraidha, sebelumnya Abu Rafiq, ternyata ini tersebar jazirah Arab. Ini Muhammad SAW ini sudah mulai menghukum orang-orang yang ikut di perang Ahzab. Jadi mereka bersiap-siap. Bersiap-siapnya ini bukan bersiap-siap mau perang. Mereka ketakutan karena jumlah personil masing-masing suku lebih sedikit daripada jumlah kaum muslimin, gitu kan? Kalaupun ada sama berimbang, gitu. Dan ini sekarang perang antara Nabi SAW umat Islam dengan suku-suku itu saja, gitu. Maka setiba di suku Asad ternyata sudah kosong dan mereka ya, sudah tahu kalau muslimin akan menyerang mereka. Lalu Uqasha bin Muhsin coba berusaha menyuruh menyebar 40 pasukan tersebut, cari, tangkap walaupun satu orang saja. Cari, rupanya mereka naik ke puncak-puncak gunung, mereka menyelamatkan diri. Ada satu orang yang sempat tertangkap. Nah, satu orang ini mengatakan, saya ingin kalian lepaskan, tapi saya tidak bisa menunjukkan kalian di mana mereka, karena mereka menyebar. Tapi saya bisa tunjukkan kepada kalian harta kami yang kami sudah amankan. Kata Uqasha, baik. Tidak apa-apa, di mana ghanimahnya itu? Harta rampasan perang, dibawa pulang. Di mana hartanya sebagai bentuk penghinaan terhadap suku ini? Maka ditunjukkanlah, sangat jauh. Beberapa riwayat menjelaskan Uqasha sempat curiga sama orang ini karena dibawa ke tempat yang sangat jauh, jauh dari suku itu. Jauh, mungkin perjalanan sehari dua hari. Di tengah jalan ditahan lagi, kamu ini jangan main-main. Jangan sampai ini mau menipu, nanti kita sampai ke sana gitu kan. Lalu di sana ternyata diserang oleh pasukan besar. Kata dia, tidak, saya tidak dusta. Begitu sudah dua hari perjalanan, dia katakan di belakang bukit ini semua harta kami. Lalu Uqasha pun sama pasukannya ke sana, ternyata ada sebuah lembah besar penuh dengan unta, dengan kambing, dengan harta-harta mereka di situ semua. Maka Uqasha pun menjalankan ya janjinya, dia melepaskan orang ini lalu kemudian mengambil semua itu dan dibawa pulang ke Madinah. Kemudian setelahnya ada suku Lihyan. Suku Lihyan ini sebenarnya tidak terlibat di Ahzab. Tetapi suku Lihyan ini suku yang pernah membunuh beberapa sahabat Nabi yang hafal Quran. Nabi SAW sekarang ini sudah tidak lagi memberikan peluang orang datang menyerang Madinah. Jadi sekarang ekspansi keluar terus nih, gitu kan? Pasukan-pasukan. Dulu pernah ada kita bahas namanya Bi'ir Rabi'. Ada kasus sumur Rabi' yang memang ada beberapa sahabat terbunuh, termasuk ada sahabat Nabi yang mulia Asim radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Bani Lihyan setelah 6 bulan dari kasus Bani Quraidah. Dan ini beliau pimpin sendiri. Nah, kalau peperangan yang Nabi SAW pimpin itu dikatakan atau dinamakan ghazwah. Ghazwah. Ya, ghazwah itu artinya peperangan yang Nabi hadir. Kalau Nabi tidak hadir dinamakan ma'rakah. Ya, kan? Rasulullah SAW pada saat itu hendak menyerang Bani Lihyan dan membawa 200 personil pasukan kuda. Kalau kita sekarang saya bilang tadi 200 tank. Beliau mengumumkan bahwa wilayah yang dituju adalah Syam pada saat itu. Tujuannya ke negeri Syam. Ini strategi perang Nabi SAW iklannya. Maka Nabi SAW juga mengamanahkan Madinah kepada Abdullah bin Ummul Maktum sebagai pengganti beliau. Lalu pasukan Nabi SAW menuju ke wilayah Syam memang. Perjalanan sekitar 87 km dari Madinah. Kemudian nanti beliau balik dari arah sana menuju ke suku yang sedang jadi target. Ini strategi perang Nabi SAW. Jadi bukan dusta, memang menuju ke negeri Syam, tapi di tengah jalan beliau balik ke arah suku yang menjadi target. Pada saat itu mereka akhirnya tiba di suku Lihyan dan lembah tersebut antara Amaj dan Usfan. Sekarang masuk wilayah Saudi yang dikenal dengan wilayah Khulais. Ya. Jadi ada pelang-pelang nama kalau Bapak Ibu lagi haji umroh itu ada tertulis sebenarnya antara Mekah sama Madinah ada wilayah Khulais. Ada tanda panah untuk ke sana gitu. Itu wilayah ini yang dimaksud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu datang ke sana dan ternyata mendapatkan suku Lihyan ini sudah melarikan diri. Mereka lari juga ke puncak-puncak gunung sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan seorang pun di antara mereka, tapi Nabi sempat tinggal selama 2 hari di tempat itu. Dan Nabi SAW sempat mengutus beberapa orang sahabat untuk mengejar suku Lihyan ini, tapi tidak seorang pun ditemukan. Lalu beliau SAW menuju ke Usfan dan mengutus 10 personil pasukan. Usfan ini sudah dekat sekali dengan Mekah. Gitu kan? Juga suku Lihyan ini dekat dengan Mekah. Jadi ini seperti tadi saya bilang, Nabi SAW lagi menyisir jalan menuju ke Mekah sekaligus menghukum suku-suku yang tadinya ikut Ahzab, gitu kan. Nanti kalau pasukan besar dari Madinah menyerang Mekah satu waktu, ini sudah aman semua nih. Sudah memang sudah kalah oleh kaum muslimin. Maka Nabi SAW sempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mampir di sebuah lembah namanya Usfan. Kemudian Nabi memerintahkan 10 personil kuda dari 200 itu dipimpin oleh Abu Bakar untuk menyerang Mekah. Masuk ke wilayah Mekah, gitu kan. 10 orang saja. Mereka datang ke wilayah Mekah, menyerang apa yang bisa diserang atau menunjukkan kekuatan hadir, kemudian mereka pulang. Mereka enggak menyerang langsung masuk ke dekat Ka'bah, tidak. Yang penting mereka sudah masuk wilayah Mekah. Dan ternyata betul, mereka masuk wilayah Mekah dan pada saat itu tersebar berita Jazirah Arab kalau Mekah sudah mulai diserang oleh kaum muslimin. Dan orang-orang Quraisy sempat kaget. Sudah ada pasukan yang sampai ke Mekah nih. Tapi 10 orang itu menyerahkan instruksi Nabi SAW. Mereka tidak perlu menyerang sampai dalam kota karena 10 orang. Tapi mereka balik akhirnya. Dan Nabi SAW pada saat itu akan kembali ke Madinah. Beliau sempat mampir di kuburan para sahabat yang dibunuh. Maka beliau pun mendoakan kuburan orang sahabat-sahabat tersebut. Dan setelah itu beliau jalan lagi melewati sebuah wilayah namanya Rabwah. Rabwah ini ada, di situ ada kuburan tua sekali. Nabi SAW turun menyuruh pasukan untuk istirahat. Kemudian beliau ditemani oleh Umar bin Khattab, beliau menuju ke kuburan tersebut. Pas tiba depan kuburan tersebut, Nabi SAW tiba-tiba nangis terisak-isak. Dan Umar bin Khattab mengatakan, Samib tidak pernah lihat kejadian seperti ini. Belum pernah Nabi SAW nangis luar biasa. Tidak pernah ada tangisan seperti ini. Maka saya pun berkata, ya Rasulullah, apa gerangan ini? Apa yang terjadi? Kenapa Anda menangis seperti ini? Dan ini kuburan siapa ini? Kuburan tua gitu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Umar, ini adalah kuburan ibuku, Aminah. Dan aku meminta kepada Tuhanku untuk menziarainya, aku diizinkan. Dan aku minta untuk memohon ampun untuknya, aku tidak diizinkan. Maka terbawalah perasaan anak kepada orang tuanya. Nanti Nabi SAW memang ibunya meninggal dalam keadaan kafir, gitu kan? Menyembah berhala, ayahnya juga begitu. Dan ini riwayat sahih menjelaskan kepada kita tentang ibunya meninggal dalam keadaan kufur alaihi salatu wassalam. Dan ini bukan aib, sudah saya jelaskan. Karena ada orang-orang Syiah yang mengatakan mustahil orang tuanya Nabi SAW itu meninggal dalam keadaan kafir. Sebelumnya ada, ya, Nabi Nuh meninggal istri anaknya tenggelam kufur. Nabi Lut istrinya, Nabi Ibrahim ayahnya. Kan ada, bukan baru sejarah itu dalam sejarah Nabi. Kita harus belajar dalam rentetan sejarah, itu manfaatnya sejarah. Jadi kita tahu, punya pengalaman sebelumnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan kalimat tadi, akhirnya Umar bin Khattab jadi faham. Jadi di sini maksudnya, saya boleh ziarah tapi saya tidak boleh ya, memohon ampun untuknya. Kemudian terjadi perang yang selanjutnya, perang namanya Ghabah. Atau perang lain disebut dengan Dzikirt. Ya. Ada sebuah kejadian, jadi Ghabah ini sebenarnya ada wilayah di pinggir Madinah, itu dikenal, diberikan istilah dengan Ghabah. Ghabah itu hutan ya. Kenapa? Karena di situ lebat sekali pohon-pohon kurmanya, perkebunannya masya Allah, lebat sekali. Itu sahabat-sahabat, gitu kan. Nah, waktu Nabi SAW mulai menyerang-menyerang suku-suku ini, ada satu suku besar namanya Ghatafan. Sering saya ucapkan suku ini karena suku ini besar. Juga punya 100.000 personil. Tapi mereka ini memang suku yang suka menjual jasa. Jadi jasa perang. Jadi misalnya ada suku tertentu mau minta tolong, bayar mereka. Misalnya dengan 200 unta, dengan sekian ratus ekor kambing atau domba. Maka mereka siap mengirim sekian personilnya untuk ikut perang. Gitu kan? Seperti itu, itu jasa itu. Jadi suku itu hidup dari situ. Ghatafan ini memang terkenal pemberani. Mereka suka berperang. Tapi tempatnya jauh di daerah Najd, di daerah utara Jazirah Arab ini, jauh mendekati Irak sana. Ya. Ada satu waktu mereka mendengar Nabi SAW mulai menyerang, mereka khawatir sukunya nanti diserang. Karena Nabi SAW memang menyerang suku-suku itu kan. Maka mereka mengatakan, coba kita serang duluan Madinah sebelum kita diserang. Ada satu anak, jadi pimpinan suku Ghatafan ini, pimpinannya namanya Uyainah bin Muhsin. Uyainah ini punya julukan orang bodoh yang suka dipatuhi, gitu kan? Memang begitu. Karena orang ini, ya, orang ini si Uyainah ini tidak punya pendapat. Dia apa ya? Orangnya kalau kasih instruksi, saya mau begini, semua harus ikut. Enggak salah atau benar. Pokoknya seperti, tapi kan dari kepala suku jadi orang ngikutin. Karena dari kepala suku jadi orang ngikutin. Jadi dikatakan dalam buku-buku sejarah, Uyainah bin Muhsin ini adalah kepala suku yang bodoh tapi terpatuhi. Dan setiap dia keluarkan instruksi, 10.000 orang siap dari sukunya mendukungnya, gitu kan. Ada anaknya dia, bernama anak itu Huzarah. Huzarah bin Uyainah bin Muhsin. Huzarah ini disuruh oleh ayahnya untuk coba menyerang Madinah. Maka dia pun sebenarnya datang dengan 10 orang saja, tidak banyak. Dia juga lakukan sama, 10 orang dia datang. Kemudian dia masuk ke wilayah Ghabah. Umat Islam tidak tahu ini Ghabah ini pinggiran kota Madinah, jauh perkebunan memang, gitu kan. Mereka datang, kemudian mereka menyerang salah satu perkebunan. Dan kebetulan perkebunan itu punya anaknya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Suku Gifar ini di sekitar Mekah ya. Ini juga suku besar ini. Dulu sukunya terkenal perampok, suku perampok gitu kan. Dan ini mereka masuk Islam, suku Gifar ini. Anaknya Abi Dzar sama istrinya kebetulan punya kebun di situ. Kebun itu yang diserang oleh Huzara ini. Akhirnya mereka berhasil ya membunuh tadi anaknya Abi Dzar dan menawan istrinya serta mengambil beberapa ekor unta yang ada di situ, di antaranya untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sering diberikan makan, dirawat di kebun itu. Ini tuh. Ringkas cerita adalah Huzara ini pada saat selesai dia ingin menyerang kebun yang sebelah karena dianggap kebun ini berhasil, dia ingin serang kebun yang sebelah lagi. Waktu dia keluar, ternyata dia melihat ada satu sahabat Nabi yang mulia. Sahabat ini namanya Salama bin Aqwa. Salama bin Aqwa ini orang asli Madinah. Ini ada hadis Nabi yang berbunyi mengatakan ya, prajurit yang berjalan kaki terbaik kami adalah Salama bin Aqwa. Salama bin Aqwa ini orangnya fisiknya sangat kuat, sangat cepat dan selalu tepat kalau menyerang. Sampai disebutkan cirinya, dia kalau berlomba lari dengan kuda dia menang. Jadi cirinya Salama bin Aqwa ini luar biasa, cepat sekali. Bahkan kadang-kadang kalau dalam kancah peperangan dia seringkali tidak pakai kuda. Jadi orang pakai kuda lari dengan cepat, dia lari dengan kakinya. Jadi saking luar biasanya. Salama bin Aqwa ini dilihat oleh Huzara. Huzara tahu siapa ini. Ini Salama bin Aqwa ini bukan orang sembarangan gitu. Dia mau maju dia ragu, gitu kan? Lalu kemudian Huzara pikir sudahlah, kita cukupkan saja dengan wanita ini, ada satu perempuan istrinya anaknya Abi Dzar, kemudian dengan unta-unta ini ada 5-6 unta yang diambil. Mereka coba berusaha lari. Salama bin Aqwa waktu lihat kejadian tersebut, kebetulan dia punya kuda, dia tarik kudanya, dia panggil satu pegawainya di kebun, laporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Qatafan sudah mulai datang menyerang. Si Salama bin Aqwa kenal nih Huzara, ini anak kepala suku, anaknya Uyainah, gitu kan? Maka dia pun waktu itu mereka sudah lari nih dengan kudanya, sudah jauh. Salama lalu teriak mengatakan, "Penyerangan, penyerangan, mau berkhianat dengan Madinah?" Lalu dia lari. Dia lari dengan kakinya dan berhasil mendapati mereka. Ini pakai kuda kecepatan tinggi nih berhasil dia kejar gitu. Begitu dia dekat, lalu dia mulai melempar anak-anak panah. Lempar anak panah gitu kan ke arah 10 orang ini gitu. Yang 10 orang ini dipimpin oleh Huzara. Huzara bilang, waktu dia lihat anak-anak panah sudah mulai menyerang, mereka coba tangkai dengan perisai. Dilihatkan kelihatan padang pasir, cuma satu orang. Kita balik nih, serang dia, coba. Lawan nih, satu orang, Salama bin Aqwa. Maka mereka 10 orang balik menyerang. Salama bin Aqwa ini saking cepatnya larinya, waktu mereka kejar, Salama bisa lari. Mereka tidak bisa dapat, gitu. Waktu Salama sudah jauh ke depan, mereka tidak bisa kejar. Huzara bilang, sudah, kalau gitu biarin, yang penting dia sudah lari. Begitu mereka kembali lagi, si Salama kembali lagi. Lari lagi dekati dia, lempar lagi anak panah. Dilakukan begitu terus. Huzara serang lagi, dia lari lagi. Gak bisa didapat, orangnya cepat sekali kalau bergerak. Gitu kan. Seperti itulah kisahnya. Sampai 3-4 kali, lalu Huzara bilang, Huzara ini juga anak kepala suku. Ini gak mungkin orang seperti ini melakukan perbuatan ini, kecuali memang di belakangnya ada pasukan nih. Ada sesuatu strategi perang yang dia sedang lakukan. Dan memang Salama bin Aqwa ini sedang sengaja mengundur-undur mereka sampai nanti pasukan dari Nabi datang gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Akhirnya Huzara mengatakan, sudah kita tinggalin aja, gak usah dilayanin ya, karena ini malah jadi masalah nantinya. Maka pada saat itu utusan Salama bin Aqwa ini sudah sampai di Madinah, menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW akhirnya membentuk pasukan dan beliau mengatakan persiapan jihad, jihad, perang. Maka sahabat pada ngumpul semua dan terkumpul pada saat itu 700 personil perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu 200 personil pertama diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan kau menyusul, susul si Salama bin Aqwa itu. Bantu dia, gitu kan? Kejar semaksimal mungkin agar si Huzara sama teman-temannya tidak bisa lari kembali. Mereka pergilah ke sana. Di dalam pasukan Sa'ad ibn Zaid ini ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia seperti Abu Qatada, kemudian Uqasha bin Muhsin, orang-orang yang ahli perang semuanya ini. Pada saat Salamah bin Aqwa melihat mereka lari, Salamah bin Aqwa tidak mengejar lagi. Salamah bin Aqwa menunggu. Ternyata datanglah 200 personil tadi, dan dari 200 personil ini, yang tadi saya bilang ada dua orang, Ukasha dan Abu Qatada, segera keluar dari pasukan Sa'ad bin Zaid, lalu dia mereka berdua ini mau mengejar. Nah, si Huzara ini tadi 10 orang, dia menyuruh 4 orang nunggu di situ. 4 orang nunggu. Yang 6 orang pulang, segera menyampaikan kepada suku Ghatafan sambil membawa ghanimah, si perempuan tadi yang ditawan dengan 4-5 ekor unta termasuk unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah 6 orang ini pergi ke sana, termasuk si Huzara sendiri pergi pulang. Yang tinggal 4 orang. 4 orang ini dipimpin oleh adik kandungnya namanya Habib, ya, Habib bin Uyainah bin Muhsin. 4 orang ini kemudian sengaja memperlambat jalan mereka untuk menghadang pasukan muslimin. Abu Qatada berhasil sama Ukasha bin Muhsin berdua ini keluar dari 200 pasukan tadi, kemudian menyerang, mengejar, coba mengejar. Ternyata ditemukanlah 4 orang itu. Dan Abu Qatada tidak pakai nunggu, langsung menyerang, dan Habib ibn Uyainah bin Muhsin, anak kepala suku Qatafan, saudaranya si Huzara tadi terbunuh. Waktu terbunuh, 3 orang ini ketakutan, mereka pergi, lari. Maka Ukasha pun menyerang mereka, mengejar. Ada di antara 3 orang itu, ada 2 orang di atas 1 ekor unta. Dan unta ini kalau atau kuda ini kalau 2 orang tentu lebih lambat jalannya. Maka Ukasha dengan keterampilannya pun melempar tombak yang dengan sangat cepat dan kuat, sampai akhirnya kena belakangnya orang yang boncengan di unta itu, kena tembus tombaknya ke depan. Jadi dua-duanya mati dengan satu tombak gitu. Abu Qatada yang sempat membunuh si Habib tadi, dia ingin mengejar lagi yang satu itu, ada satu orang lagi gitu kan. Maka dia jadi dalam Islam begini, kalau ada duel antara dua orang di kancah peperangan, maka yang menang duel itu dia memiliki semua apa yang dimiliki oleh rival yang dilawan tadi. Misal saya duel dengan seorang kafir, kemudian saya berhasil mengalahkannya, apapun yang berhubungan dengan dia, kudanya, pedangnya, perisainya, itu milik saya, tidak masuk dalam ghanimah umumnya kalau duel. Tapi kalau perang berkecamuk besar-besaran, maka semua harta rampasan dikumpulin, nanti dibagi rata gitu kan. Jadi ini beda kalau duel. Nah, si tadi si Abu Qatada memang duel sama si Habib ini, berhasil menang. Nah, dia mau mengejar, tapi dia mau beritahukan kalau ini adalah korbannya dia gitu. Dia membuka bajunya, kemudian ditaruh dipakaikan di badannya si Habib ini. Sambil dia sudah tersungkur ya, sudah jatuh di atas kudanya. Pasukan muslimin yang 200 orang tadi, keluar 2 orang, Ukasha dengan si Abu Qatada, menyusul bersama dengan Salamah bin Aqwa. Lalu Nabi SAW juga dengan 500 pasukan datang, bergabunglah 700 orang ini. Mereka jalan terus sampai menemukan si Habib tadi, orang kafirin yang terbunuh, dan bajunya adalah bajunya ya, Abu Qatada. Maka sahabat-sahabat kira Abu Qatada mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bajunya Abu Qatada ini. Kita tahu Abu Qatada tadi keluar, ini bajunya dia. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan, tapi ini korbannya Abu Qatada. Coba angkat, dirikan, diberdirikan, ternyata dilihat memang Habib gitu kan. Nah, lama kemudian Abu Qasya sama Abu Qatada pun datang. Yang satu orang tidak sempat dikejar, sudah lari. Salamah bin Aqwa lalu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan saya 100 orang dari yang hadir ini, enggak usah 700, 100 orang, saya kejar sampai ke sana ya Rasulullah. Kita kejar, kita serang aja Ghatafan. Kata Nabi SAW, tidak wahai ya Salamah, karena yang kau akan kejar sudah lebih dulu sampai ke tempatnya. Mereka sudah sampai ke sana, dan di belakangnya ada 100.000 personil. 100.000 personil yang kalian tidak akan mampu menahannya sekarang. Udah disuruh pulang. Pulanglah mereka ke Madinah. Kita sekarang berbicara tentang istrinya, anaknya Abi Dzar, anak mantunya Abi Dzar yang sempat ditawan sama untanya Rasulullah SAW. Tiba di suku Ghatafan, jauh ini perjalanan bisa 4-5 hari baru sampai dari kota Madinah. Jauh sekali. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan 7-8 hari baru sampai ke sana. Sudah sampai ke sana, si perempuan ini rupanya karena satu orang dianggap tidak ada masalah, dibiarin aja. Gitu kan? Dibiarin aja. Maka perempuan ini di malam hari dia melihat dia ditaruh sama unta-unta rampasan tadi. Ada untanya Rasulullah SAW. Maka perempuan ini pun mendekati unta tersebut, lalu menyuruhnya duduk. Unta itu duduk pada saat itu, kemudian dia naik di atasnya di malam hari. Cuma dia mau pulang ke Madinah, dia enggak mengerti, perjalanan jauh. Maka dia bilang, "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan ke Madinah dan mudahkanlah unta ini untuk supaya bisa ya saya tunggangi dan menyampaikan saya ke Madinah." Subhanallah, dengan hikmah Allah, unta itu jalan. Selama 7 hari perjalanan diantar ke Madinah, sampai ke Madinah. Si perempuan ini di tengah jalan sempat bilang, "Ya Allah, kalau engkau selamatkan aku dengan unta ini, aku bernazar menyembeli unta ini untuk kamu, ya Allah." Padahal ini untanya Nabi ya. Jalanlah. Nanti ada sebuah hukum syar'i keluar di situ. Sampai di Madinah. Subhanallah, sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, kaum muslimin menyambutnya. Nabi SAW tahu untanya. Perempuan ini pun bergembira bersyukur sama Allah, sujud syukur. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah selamat. Tapi di tengah jalan saya sempat bernazar. Saya mengatakan kalau Allah selamatkan saya akan sembelih unta ini untuk Allah." Kata Nabi SAW, "Subhanallah, maha suci Allah, sungguh buruk niatmu. Unta ini telah menyelamatkan kau dengan izin Allah, lalu kau sembeli. Begitukah cara kau membalas kebaikan?" Gitu. Maka keluarlah sebuah hukum. Ada hadis Nabi dalam buku fikih, dalam masalah fikih, bab nazar. Ada sebuah hadis, nah riwayat asal muasal kisahnya dari sini. Bunyinya itu kata Nabi SAW, "Tidak ada nazar pada hal yang belum dimiliki." Jadi gak boleh nazar. Ini rumah nanti saya akan buat anak yatim, belum dibayar. Kalau sudah punya milik kita baru boleh. Mana itu? Jadi nazar itu kalau sudah dimilikin. Keluarlah hadis itu dalam bab nazar. Penyebabnya karena tadi anak mantunya Abi Dzar ini. Maka kata Nabi SAW, terlebih lagi unta ini bukan milikmu, kata Nabi, gitu kan? Maka tidak ada hak nazar seseorang pada hal yang bukan miliknya. Gak boleh semestinya, gitu kan? Baik. Selanjutnya ada penyerangan Dzi Qisaa ke suku Tha'labah. Ya. Suku Tha'labah, kita tutup dengan kisah ini ya. Nabi SAW mengutus 10 orang lagi dari sahabatnya yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah untuk mengintai suku Tha'labah. Dan bukan menyerang, ini pasukan pengintai saja. Suku Tha'labah ini juga termasuk yang punya 700 personil yang ikut berperang di Ahzab, gitu kan? Maka Nabi SAW ingin menghukum mereka. Diutuslah Tha'labah, diutuslah Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya 10 orang untuk memata-matai. Tapi ternyata suku Tha'labah ini sudah berjaga-jaga. Bahkan mereka melakukan sebuah strategi. Seluruh ya, keluarga dan personil-personilnya itu tetap di sukunya, tapi pasukan perang itu sudah maju beberapa hari, jarak beberapa hari, 2-3 hari dari benteng mereka itu untuk berjaga-jaga. Jadi kalau ada pasukan menyerang, perangnya bukan di bentengnya, tapi perangnya di tempat lain, gitu ya. 10 orang ini, Muhammad bin Maslamah tidak ngerti, tidak tahu kalau mereka sudah maju beberapa hari, artinya bukan lagi di bentengnya, maka mereka tidak siap-siap. Begitu mereka lagi jalan, ternyata ada 100 personil kuda dari suku Tha'labah menyerang tiba-tiba. Dan akhirnya ke-10 sahabat ini semua terbunuh. Kecuali Muhammad bin Maslamah. Sempat selamat nih, pimpinan ekspansi ini, mata-mata ini ya. Maka Muhammad bin Maslamah tuh lihat teman-temannya semua terbunuh, dia berusaha melawan juga tidak bisa. Artinya terlalu besar lawan yang dihadapi 100 orang. Dan mereka dikepung, dikeroyokin, maka terbunuh 9 orang, dia pun kena tebasan pedang, lalu dia jatuh. Dan Muhammad bin Maslamah sempat berpura-pura mati. Sempat Muhammad bin Maslamah ditebas kakinya berdarah, tapi dia tetap tidak bergerak. Maka mereka mengira Muhammad bin Maslamah juga sudah mati, lalu kemudian diambillah apa yang ada dari kaum muslimin, lalu mereka pergi, 100 orang itu. Muhammad bin Maslamah pada saat itu dalam beberapa athar disebutkan, terus menutup matanya, khawatir kalau dia buka ada orang yang tahu, gitu kan? Sampai dia mendengar ada suara kuda yang sedang lewat, orang menunggangi kuda, dan sempat melihat dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kalimat ini cuma umat Islam yang ucapkan. Maka dia buka matanya dan dia lihat ternyata ada satu orang yang lewat dari kaum muslimin mau ke Madinah. Maka Muhammad bin Aslam mengatakan, "Hai rajul, hai laki-laki, gitu kan? Hai muslim, saya masih hidup. Maka dibantulah oleh muslim tersebut, dibalut lukanya, kemudian dinaikkan di kuda, kemudian pergi ke Madinah bersama-sama. Tapi 9 orang sempat terbunuh, yang diutus oleh Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan ini juga sebuah pelajaran Bapak Ibu sekalian, kalau tidak setiap juga ya, peperangan itu pasti dimenangkan. Artinya ada saatnya memang kalah, tapi kekalahan di sini bukan kalah total ya. Maksudnya adalah bisa saja ada personil yang mati. Seperti kasus ini tadi, mata-mata mati ya, sudah mati syahid 9 orang itu. Nabi SAW lalu mengutus pasukan pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang terkenal salah satu dari 10 orang sahabat masuk surga, dan menyerang suku Tha'labah serta berhasil menyerang mereka dan mengalahkan mereka serta menawan dari mereka 1 orang, sementara yang lainnya semua lari dan mengambil ghanimah-ghanimah dari mereka. Dan 1 orang dari suku Tha'labah ini akhirnya masuk Islam ya, dan dia memperbaiki Islamnya. Maaf, ternyata masih ada 2 poin kecil-kecil ringan ya. Ekspansi setelahnya, ekspansi Jamun namanya. Ini ke suku Sulaim. Suku Sulaim juga termasuk yang mengirim 700 personil perang. Maka Nabi SAW membentuk pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritha dan berhasil menyerang mereka, tapi mereka melarikan diri. Kemudian diambillah ghanimah. Dan terakhir ekspansi Al-Id. Id ini adalah sebuah wilayah yang penuh dengan perkebunan dan perkuburan. Nah, wilayah Id ini penuh dengan kebun-kebun yang lebat sekali. Dan di situ Nabi SAW menyuruh ya, pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha juga, sama dengan ekspansi sebelumnya, khusus untuk menahan kafilah Quraisy. Kita tutup dengan poin ini ya. Nabi SAW mengutus mereka dan akhirnya mereka berhasil. Mereka sembunyi di antara pohon-pohon, kemudian lewat kafilah Quraisy lalu mereka serang. Akhirnya semuanya tertawan dan kafilah itu semua dibawa ke Madinah. Salah satu dari tawanan di situ adalah Abul As. Abul As ini anak mantunya Nabi. Jadi dia suaminya Zainab, masih dalam keadaan kafir pada saat itu. Ada riwayat yang mengatakan dia tertawan di Badr sehingga dia masuk Islam. Ada yang mengatakan dia memang tertawan di kafilah ini, gitu kan? Ringkas cerita, dia tertawan dan pada saat itu masih belum ada larangan, masih belum ada atau hukum syar'inya, dan sampai sekarang masih berlaku ya hukum syar'inya. Kalau suami istri kafir kemudian istrinya masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ini harus dipisahkan, bukan diceraikan ya. Dipisahkan, gak boleh berhubungan biologis, dan dia harus berpisah sampai si suami syahadat. Itu hukum syar'i. Dan ini berlaku pada Zainab dan Abul As. Waktu Zainab masuk Islam di tangan ayahnya Nabi SAW di Mekah, Abul As gak mau ikut masuk Islam. Maka Nabi SAW pisahkan mereka. Pisahkan. Nah, Abul As sama Zainab inilah yang punya anak namanya Umamah ya, yang terkenal Nabi SAW menangis pada saat melihat jenazahnya kena meninggal masih bayi ya, cucu Nabi SAW. Tapi ini cerita, Abul As ini ternyata masuk dalam tawanan. Dan waktu tiba di Madinah, Abul As sempat menyurat ya, menyurat kepada Zainab istrinya, mengirim surat pesan, kalau saya tertawan oleh kaum muslimin, maka tolong lindungin saya. Tiba-tiba saja pada saat ini malam terjadi, subuhnya pas Nabi SAW takbir, seluruh sahabat takbir, maka terdengar suara dari sahabat perempuan mengatakan, saya telah melindungi Abul As. Ternyata suaranya Zainab. Cuma karena orang lagi sholat, gitu kan? Maka Nabi SAW dan sahabat menyelesaikan sholat. Setelah sholat, Nabi SAW balik kepada para sahabat dan berkata, apakah kalian dengar apa yang saya dengar? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, demi Allah saya tidak tahu apapun masalah itu. Artinya bukan karena Nabi yang suruh Zainab berbicara, gitu kan? Terserah kalian, kalian mau lepaskan Abul As silahkan, kalian mau hukum itu silahkan, terserah kaum muslimin, gitu kan. Yang jelas ini mereka memang dari ya ghanimah, harta rampasan perang, orang-orang Quraisy sudah menyerang kita, maka ini berarti ghanimah. Maka muslimin pun akhirnya melepaskan Abul As ya, melepaskan Abul As dan mengembalikan seluruh yang milik dia. Lalu kemudian seluruh muslimin sepakat setelah itu untuk melepaskan semua orang Quraisy, semua kafilah yang dilepaskan. Maka Abul As pun tersentuh dengan itu. Di situ sudah tersentuh dengan Islam. Maka Abu As pun balik ke Mekah dengan teman-temannya. Begitu balik ke Mekah, diselesaikan semua amanah-amanah yang ada. Setelah diselesaikan semua amanah, lalu dia mengatakan, sudah selesai amanah kalian kepada saya, orang-orang Mekah? Mereka mengatakan, iya, kami tidak menemukan kau kecuali orang yang jujur. Maka kata Abul As, kalau begitu saya akan ke Madinah dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat. Itu sempat menggemparkan Mekah karena anak mantu Nabi yang tadinya sudah lama membenci Islam sekarang masuk Islam. Dan dia ke Madinah, akhirnya Nabi SAW satukan dia kembali dengan istrinya Zainab. Dan ini hukum tersendiri tentunya ya. Ini hukum tersendiri, ini keluar hukum syar'i, bahwasanya kalau orang kafir tadi saya bilang suami istri itu, mereka boleh disatukan lagi pada saat suaminya sudah syahadat. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang perang Bani Mustalik, kemudian perang-perang yang selanjutnya sampai insya Allah selesai pembebasan kota Mekah dan wafatnya Nabi SAW. Tapi ini masih ada beberapa kejadian yang harus kita selesaikan. Allahu a'lam. Semestinya ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagus kalau tidak ada. Saya suka kalau tidak ada. Berarti sudah faham semua kan? Bingung mau nanya apa ya? Pulang bawa informasi lebih baik daripada pulang bingung. Ya. Baiklah, tidak masalah insya Allah. Saya juga harus ke Cikarang sekarang. Kalau ada pertanyaan, saya sudah bilang. Satu waktu, sebentar. Kalau ada pertanyaan sesuatu yang berhubungan dengan sirah, saya aja Bapak Ibu coba review kembali. Ikuti dari seri 1, seri 2, seri kita kan banyak ya. Sudah mendekati 30 episode. Coba di review. Kalau ada yang tidak difaham, tulis di kertas. Boleh ditanya kembali, gak masalah. Yang penting temanya, pertanyaannya sesuai dengan tema. Jangan keluar kemana-mana gitu. Jangan saya bahas tentang penyerangan-penyerangan lalu ada yang tanya masalah asuransi ya. Waalaikumsalam. Nanti Khalid bin Walid nanti ada bahasannya. Itu terjadi sebelum pembebasan kota Mekah. Insya Allah akan ada bahasan nanti. Bagaimana dia masuk Islam, kapan dia masuk Islam, itu akan ada. Jadi sampai sekarang di perang Ahzab Khalid bin Walid belum masuk Islam, belum, masih sama personel pasukan Mekah. Nanti akan ada saatnya bahasan kita berhubungan dengan masalah itu. Karena dia punya kisah sendiri, Khalid bin Walid punya kisah sendiri masuk Islamnya itu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar itu kisah mengenai Zainab. Saya pernah mendengar bahwa Zainab itu ketika dipisahkan, kemudian Rasulullah pernah menikahkan dia dengan orang lain. Nah, kemudian ketika dia ingin bersatu dengan Abdul Aziz itu, Zainab dikembalikan lagi. Kemudian tidak dilakukan perceraian dengan suami yang kedua itu. Bagaimana Ustaz? Baik. Maaf, Pak, jangan tersinggung ya. Usahakan kalau menggunakan huruf Zai jangan diganti Jim ya. Jadi Zainab, jangan Jainab ya. Jadi Zainal, jangan Jainal ya. Jadi itu perlu digunakan kata Zai. Idza zulzila. Maaf ya, saya cuma memberikan masukan. Masalah riwayat itu, yang saya tahu riwayatnya memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang saya tahu lemah. Yang saya tahu tidak benar. Riwayat ini tidak benar. Zainab tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah. Yang ada terjadi adalah sahabat yang lain. Ada seorang sahabat yang lain yang istrinya masuk Islam, dia belum masuk Islam. Dia selalu mengajak istrinya kafir, tapi istrinya enggak mau. Lalu perempuan tersebut menikah dengan laki-laki muslim. Tapi pada saat mau menikah, si suami sudah mengatakan, "Saya akan masuk Islam sekarang." Perkataan itu keluar, "Saya akan masuk Islam sekarang." Berarti dengan dia masuk Islam masih hak istrinya gitu kan. Ternyata perempuan ini sudah akad nikah sama seorang sahabat. Maka Nabi SAW membatalkan pernikahan yang kedua dan mengembalikan kepada suaminya pada saat suaminya sudah syahadat. Ini ada bahasan, saya bahas itu di kitab Bulughul Maram. Tapi nama-nama sahabat ini saya tidak teringat. Tapi kalau Zainab sendiri tidak ada riwayat yang kuat yang mengatakan pernah menikah gitu kan. Jadi memang dia tetap dalam kondisi itu. Karena pada zaman itu dan sampai sekarang sebenarnya masih terhitung suami karena belum cerai, tapi dia tidak boleh bergaul biologis. Tidak boleh bergaul biologis. Kalau si perempuan ini memang mau cerai betul, maka dia mengadukan perceraian memang. Walaupun suami dalam kondisi kafir ya. Memang dia membatalkan pernikahan awal karena dalam Islam pernikahan yang sudah terjadi awal itu dianggap sah. Misal ada orang kafir menikah dalam keadaan Kristen, gitu kan? Kemudian dua-duanya syahadat, apakah sekarang harus nikah lagi cara Islam? Tidak. Jadi dianggap sah saja, gitu kan? Dianggap sah. Jadi yang masalahnya di sini adalah yang mereka cuma dipisahkan ranjang, tidak boleh bersatu-satu rumah dan seterusnya. Sudah? Baik. Semoga semua apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Dan semoga seluruh orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, semua juga yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkannya. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas dan terzalimi, Allah berikan kemenangan di tangan-tangan mereka terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka. Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, berasal dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.